Dr. Osama Muhammad. Kemudian yang kedua, Duta Besar Negara Irak Yang Mulia Abdullah Hasan Saleh. Kemudian yang ketiga, Duta Besar Negara Libya Yang Mulia Mr. Sadek Mo Ben Sadek. Kemudian yang keempat, Duta Besar Negara Yaman Yang Mulia Mr. Abdul Ghani Nasser Ali Al-Samiri. Kemudian juga yang kelima, Duta Besar Negara Sudan Yang Mulia Mr. Al-Siddiq Abdul Aziz Abdallah. Kemudian juga yang saya hormati dan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, guru kita Ustadz Adi Hidayat, yang insyaallah beliau nanti akan menyampaikan tausiahnya dan juga bedah buku yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian juga saya ingin menyapa di hadapan saya yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil. Assalamualaikum Pak Ridwan. Insyaallah. Kemudian yang kedua, Bapak Wali Kota Padang Bapak Haji Mahyeldi Ansarullah. Assalamualaikum Pak. Kemudian juga kita yang saya hormati Bapak Bupati Mesuji Bapak Haji Hamimi. Assalamualaikum. Baik, dan kemudian juga ada tamu undangan yang saya hormati Syekh Abdul Karim. Kemudian juga ada Dr. Amir Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Dan kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini juga kita kedatangan perwakilan dari atlet-atlet Indonesia, terutama dari cabang pencak silat dan taekwondo yang berprestasi di ajang Asian Games kemarin. Boleh kita berikan semangat untuk mereka semua? Masya Allah. Boleh di mana? Oh, sebelah sini ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita mengawali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Syarifuddin Zaki. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, insyaAllah. Kemudian yang berikutnya, saya akan memanggil untuk memberikan sambutan ketua panitia, yaitu Bapak Haji Dadang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang pertama ini, perkenalkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan ucapan selamat datang kepada guru kami, Bapak Ustadz Hadi Hidayat LCMA, yang mulia Duta Besar Negara Sahabat Negara Arab Saudi, Dr. Osama Muhammad, Duta Besar Negara Irak, Abdullah Hasan Salih, Duta Besar Negara Libya, Sadek Muhammad Ben Sadek, Duta Besar Negara Yaman, Abdul Ghani Nasir Ali Al-Samiri, kemudian Duta Besar Negara Sudan, Al-Siddiq Abdul Aziz Abdallah. Selanjutnya juga pada yang terhormat, pada Kepala Daerah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, selamat datang Kang. Kemudian Bapak Wali Kota Padang, Bapak Mahyildi Ansarullah, assalamualaikum. Selanjutnya Bapak Bupati Musuji, Bapak Hamami, tamu kami yang tercinta, Syekh Abdul Karim, Bapak Dr. Amir Faisal, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Dewan Dakwah Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2018, Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita semua masih bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti acara Syial Al-Quran. Semoga pula salam dan rahmat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima wahyu ilahi berupa kesuci Al-Quran untuk pertama kalinya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Al-Quran adalah pegangan hidup bagi umat manusia, juga merupakan petunjuk atau tuntunan hak bagi setiap umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini agar dapat memperoleh kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan dan di dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan mengikuti acara Syial Al-Quran ini betul-betul mampu menggugah kesadaran kita kalian tentang arti betulnya mampu menggugah pentingnya Al-Quran dalam kehidupan ini, dan semoga kita semuanya mampu mengambil inti petunjuk yang tergandung dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya tentang artinya pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, mari kita mendengarkan penjelasan lebih mendalam lagi dari talkshow nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA dengan tema memaknai esensi Al-Quran dalam kehidupan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh undangan, para jamaah muslimin dan muslimat yang tidak sedikit datang dari luar kota Jakarta datang ke tempat ini semata-mata karena kecintaannya kepada Al-Quran. Akhirnya tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak berperan sehingga terlaksananya acara ini dengan sukses. Wabil khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Quantum Ahyar Institute, DKM Al-Ihsan Pondok Timur Mas Pilajaka Setia, Ahyar TV dan para relawan sekalian. Semoga jerih payah yang telah diberikan menjadi ladang amal buat kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, Kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Duta Besar Saudi Arabia Yang Mulia Dr. Osama Muhammad. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hafiz Jawa al-Gharbiyya. Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ikhwani min Jumhuriyyat as-Sudan alladhina atau li hadhihi al-munasabah. Zumala'i sufara. Ikhwani wa akhawati min أجمل وألطف الشعوب في شرق آسيا أندونيسيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله وبركاته. Beliau menyapa seluruh hadirin yang hadir, para duta besar, kemudian para kepala-kepala daerah, juga teman-teman yang disebut oleh beliau tadi sebagai orang-orang yang paling indah di seluruh wilayah Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini. أنا لست بأعلم السفراء ولا أكبرهم سنا ولا أحفظهم للقرآن ولكن هذا شرف لي أتقدم وأنا أتحدث باسمهم في هذه المناسبة اللطيفة. Saya sesungguhnya bukan yang terbaik di antara para duta besar, juga bukan yang terbaik di antara para penghafal Quran. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kalimat. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dalam memberikan sambutan ini. فَنَحْنُ كَدِبْلُمَاسِيِّينَ لدينا اجتماعات كثيرة في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة وجميع العلوم وجميع المجالات وربما في هذه الاجتماعات أن نكسب أو نخسر أو ننتهي بعدم الاتفاق مع الدول الأخرى إلا في مجال القرآن وأهل القرآن فنحن نضمن هذه النتيجة أنها كاسبة لأنها تجارة مع الله ووقوفنا مع القرآن وأهل القرآن هذا كبير لفضل الله. Kami sebagai bagian dari diplomat seringkali mengadakan banyak pertemuan baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, serta hal-hal yang lainnya. Tapi sungguh pada saat ini kami merasakan kerugian bila tidak berkoordinasi dengan teman-teman dari negara-negara lain bahwa ada pertemuan yang hebat pada saat ini yaitu perjumpaan dengan para ahli Quran. Dan ini adalah perjumpaan yang sangat memberikan harga tak ternilai karena niaganya langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berharap mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan perniagaan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa yajib an tastashiru an majalis al-Qur'an bi hadha al-'adad al-kabir ma syaa Allah min al-hudhur annahu qad sabaqakum fi al-hudhur malaa'ikah li hudhur hadha al-majlis. ويكفي أن يكون من يجالسنا الآن هم الملائكة ولو الله أعطانا قوة النظر لرأيتم ازدحام أكثر من ازدحامكم على هذا المجلس. Dan bilakah hadirin bisa merasakan keseluruhannya bahwa setiap ada pertemuan dengan para ahli Quran patut kita rasakan bersama bahwa malaikat ikut berkumpul bersama kita. Kalaulah kita memiliki pandangan lebih kuat, kita tentu akan bisa melihat bahwa ruangan yang hadir pada saat ini tentu akan lebih. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق كثرة رد ولا تنقضي عجائبه هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو الحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Pertama beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajha dengan makna beliau sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita umatnya tentang pentingnya Al-Qur'an. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, mengamalkan isinya, maka dia akan mendapatkan manfaat-manfaat luar biasa. Dia akan menang dalam setiap aktivitasnya. Dia akan banyak mendapatkan petunjuk dalam setiap pekerjaannya. Dan siapa yang mempraktikkan itu dalam kehidupan, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sekalipun banyak mengkaji isinya, maka tidak akan cukup untuk menggali segala hal istimewa yang terkandung di dalamnya. Maka demikianlah banyak keistimewaan Al-Qur'an dilukiskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi beliau sampaikan. والآية الكريمة من القرآن الكريم من كلام ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Baik, dan kemudian ayat Al-Qur'an yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah firman Allah di Qur'an surah ke-17 Al-Isra ayat ke-9 paling kanan sebelah atas di mushaf. Beliau sampaikan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabiira. Bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab Allah yang akan pasti menunjukkan pada segala hal yang lurus dan terbaik dan memberi kabar pada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa dengan mengamalkan isi Al-Qur'an ini Anda akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Wa fil ayat tsaniyah wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Baik, dan kemudian ayat yang kedua beliau katakan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, man a'rada 'an dzikri, maka siapa yang berpaling dari dzikrun, dan dzikrun sebagai tambahan dari apa yang beliau sebutkan juga disebut sebagai nama bagian dari Al-Qur'an. Qur'an surah ke-15 ayat ke-9, Qur'an surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Al-Qur'an disebut dengan dzikrun. Maka siapa yang berpaling dari dzikrun dari Al-Qur'an, maka kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan matanya yang tak mampu melihat pada nilai-nilai kebaikan. فلذلك بين الآيتين التبشير والوعيد وأنت المسلم اختر حياتك الذي ترغب أن تكون هل تريدها معيشة ضنكا أم تكون من المبشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka dari dua ayat ini kita dapatkan sebuah kesimpulan, ada kabar gembira, ada juga peringatan. Anda bisa mengambil yang mana yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin termasuk golongan orang gembira, maka ambillah yang tadi di surah Al-Isra untuk menjadi bagian dari Al-Qur'an dan mempraktikkan isinya. Tapi kalau Anda ingin mengambil bagian dari yang diancam dengan peringatan, maka silakan praktikkan bagian yang kedua, maka Anda akan mendapatkan bagiannya saat di akhirat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang buta. Demikian yang saya sampaikan, pilihan ada pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. نشكر على هذه الكلمة الطيبة من سعادة السفير المملكة العربية السعودية نيابة عن الإخوة السفراء من الدول الشقيقة. فإخوة الكرام الأخوة الكرام كان معنا إلى السفراء والإخوة الوفود من الدول الشقيقة وبمقدمتهم الدكتور الشيخ أسامة يعني السفير من دولة السودان. أهلا وسهلا يعني بحضوركم وتشرفنا يعني بقدومكم وأيضا السفير من الدولة الشقيقة من اليمن الميمون وكذلك يعني وفود من السودان في الدكتور ياسر والشيخ مصعب والمعنى الشيخ جياف. الشيخ جياف هذا عضو من هيئة الكتاب والسنة من المملكة العربية السعودية في جدة وكذلك معنا كنا الشيخ عبد الكريم وهو رجل معروف جدا والمعرفة في حكم النحو لا تعرف وكان معنا في أندونيسيا يعني الأسهم كثيرا في إنشاء وإسهامات فيما يتعلق بنشاطات القرآنية. Ada bersama kita Syekh Jiaz dari Jeddah, beliau dari Kitab Sunnah. Ada Syekh Abdul Karim, beliau sudah sangat kita kenal, seringkali memberikan sanad dengan istri beliau Ustazah Ahlam, bahkan dalam acara Hafidz Indonesia Mas Dudi ya, beliau hadir bersama kita juga. Para duta besar yang mulia sudah hadir bersama kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai acara kita setelah kita mendapatkan beberapa satu pengantar lagi dari perwakilan kepala daerah. Kemudian kita buka acara kita dan kita akan berikan sebuah apresiasi istimewa bagi orang-orang terbaik yang pernah berkontribusi untuk kegiatan Quran pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Dude yang ingin meneruskan insyaallah dengan bahasa Arab. Terima kasih Ustaz. Bahasa Arab ya. Masya Allah. Bahasa Arab. Begitu Ustaz? Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Duta Besar Arab Saudi dan juga guru kita Ustaz Adi Hidayat. Yang berikutnya kami akan memanggil perwakilan kepala daerah yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil, kami persilakan ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati, saya muliakan guru kami Al-Ustadz Adi Hidayat beserta jajaran. Yang saya muliakan Duta Besar Arab Saudi, Yang Mulia Bapak Osama bin Muhammad Abdullah Al-Suhaibi, Yang saya hormati Duta Besar Irak Yang Mulia Bapak Abdullah Hasan Salih, Yang saya hormati Duta Besar Libya Yang Mulia Siddiq Muhammad Othman bin Siddiq, Yang saya hormati Duta Besar Yaman Yang Mulia Bapak Abdul Ghani Nasir Ali Al-Samiri, Yang saya hormati Duta Besar Oman Yang Mulia Al-Syid Nizar bin Al-Julanda, Yang saya hormati delegasi dari negara Sudan Yang Mulia Dr. Yasir Yosif, Yang saya hormati sahabat saya Wali Kota Padang Bapak Mahyildi dan Bapak Hamami selaku Bupati dari Mesuji. Atas perintah guru saya harus pidato dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan pesan kepada tamu-tamu kita besar yang kita banggakan. Excellencies, my name is Ridwan Kamil. I am the governor of West Java. West Java is the biggest province in Indonesia. Population 48 million, number of Muslim 45 million. So it's more Muslim compared to Saudi Arabia. It's double the size of Malaysia. I am the newly elected governor. I've been a governor for 6 weeks. As a Muslim leader, I have my obligations to also da'wah Islam with my power. Because for me, being a leader is just a temporary. And for us as a Muslim, everything we do, we must make it as ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So that's my basic starting point. We use power to be useful for my society because the best leadership is leadership by example. With my teacher, I started the program to create a Quran, become our daily routine, become the spirit of my leadership. We will start a program called One Village, One Hafiz Quran. In West Java, Excellency, we have 6,000 villages. So in 3 years, with Ustaz Adi, we want to have at least 6,000 Hafiz and Hafizah. So everywhere in the village, in the rural area of West Java, we are hoping to see one Hafiz becoming the imam in every mosque in my province. So therefore, we are engaging in this program. We would like to have your support also for this program and hoping West Java could be the model society for the Muslim country like Indonesia, creating the goals of Baldatun, Toibatun, Warabun, Ghafurun. I would like to say thank you also to Ustadz Adi. Sekarang bahasa Indonesia aja ya, Ustadz. Capek, cukup. Terima kasih Al-Ustadz Adi Hidayat sudah mengundang kami para kepala daerah dari provinsi, ada Jawa Barat, ada Mesuji di Lampung, ada Padang di Sumatera Barat. Semata-mata umaro itu harus dekat dengan ulama. Kalau negeri ini mau selamat, ilmunya ulama yang kita pakai, adilnya pemimpin yang akan hadir, dermawannya orang kaya yang menyertai, dan dikabulnya doa-doa du'afa. Saya melihat banyak nikmat hadir di ruangan ini, ada nikmat umur, ada nikmat kesehatan, kita hadir dengan sehat walafiat, ada nikmat iman Islam kita, dan ada nikmat silaturahim yang sangat-sangat istimewa. 4 nikmat itulah yang harus kita syukuri. Maka wahai para hadirin, nikmat Allah mana lagi yang kamu mau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman 'alamal Qur'an Allah itu Maha Pengasih yang mengajarkan kita Al-Quran. Khalaqal insan ala mahul bayan, yang menciptakan manusia dan mengajarkan kita bicara. Sehingga gabungan empat ayat itu dalam pandangan saya sudah menjadi kewajiban kita untuk mengagungkan Al-Quran. Mohon doanya dalam 3-4 tahun ada 6.000 desa di Jawa Barat dengan program Satu Desa Satu Hafiz. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berbuah pada sebuah masyarakat yang betul-betul baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Saya kira itu rencana kami, mudah-mudahan di bawah bimbingan guru kami Ustadz Adi Hidayat, mimpi itu bisa sampai dengan selamat dan akhirnya kita bisa selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Sambutannya yang saya ingat, satu desa, satu hafiz. Ya Pak ya, Masya Allah, semoga terwujud. Dan mudah-mudahan kita juga berharap kita didekatkan dengan Quran, anak-anak kita didekatkan dengan Quran, dan generasi-generasi muda Indonesia bisa dekat dengan Quran, insya Allah bisa menunjukkan kebangkitan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, yang berikutnya kami akan persilahkan kepada guru kami Ustadz Adi Hidayat untuk memberikan sambutan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faya'ibadallah, usi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidhanik, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، سفراء من الدول الشقيقة، وفي مقدمتهم سعادة السفير أخونا وصديقنا وكريمنا وتوأمنا الدكتور أسامة محمد بن الشعيبي، سفير مملكة العربية السعودية، الذي أسهم كثيرا في إنشاء المساجد والدعم من أهل القرآن وكذلك الفصول القرآنية في بقعة أندونيسية. Yang kita sama-sama cintai, kita muliakan para duta besar dari negara-negara sahabat, terkhusus di antaranya duta besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia, Dr. Usama Muhammad Ibn Shu'aibi. Beliau ini kami perkenalkan di antara duta besar yang sangat berkonsentrasi dan berkontribusi untuk menghadirkan nilai-nilai Islam di Indonesia dengan banyak membangun masjid-masjid, juga mensupport para ahli Quran untuk tampil dan bisa beraktivitas dalam kehidupan-kehidupan di masyarakat. Kita berikan apresiasi support untuk duta besar Saudi Arabia. سعادة السفير من اليمن الميمون، هذا أيضا أخونا شقيقنا من جيلنا ومن جيل جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيدنا إسماعيل عليه السلام. هناك النسب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام 29 نسبا. محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فجر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزر بن مضر بن معن بن عدنان بن عدي بن عدري بن مقوم بن ناهر بن تاريخ بن يعرب بن يسجب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آذر أو بن ناهر بن عابر بن كنان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن مخليل متشلا بن كنان بن أنوس بن ثيف بن أدم عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام أتى من اليمن الميمون ثم وصل إلى مكة المكرمة، فنعرف القصة. فوفدنا وسفيرنا من اليمن الميمون هو شقيقنا من أجدادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah duta besar dari Yaman. Yaman punya sejarah Yaman punya kedekatan dengan Indonesia, kita punya sejarah dari kedekatan yang cukup jauh, bahkan dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kekinian, dan banyak saudara-saudara kita di Yaman tinggal kemudian di Indonesia. Fa al-wahid yuzkar fi at-tarikh anna alladhi anfaqa baytahu li iqrar istiqlal Indonesia huwa Syekh Faraj bin Marta min asli Yamani al-Indonesia. Penting diketahui bahwa orang yang mewakafkan rumahnya, menginfakkan rumahnya untuk kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu punya Syekh Faraj bin Marta, turunan Yaman, yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, dan di tempat itulah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Berikan support untuk Dubes Yaman. واجتمع معنا من البلد الأمين مكة مكرمة من الحرمين الشريفين واليمن الميمون من أصل قبلها والآن أيضا معنا ما شاء الله سفير عظيم كريم من الدولة التي وصفت بكرامته وبفصاحته اللغة العربية وخاصة أسهم كثيرا في إعداد العلماء والدعاء والخطباء لغير الناطقين بالعربية أتى من دولة بعيدة لكن قريبة في القلب. هذا السفير دكتور أسامة شيخ أسامة من دولة السودان. Bersama kita juga datang teman-teman sekalian dari negara Sudan, negara yang jauh dalam pandangan dan jarak tapi sangat dekat di hati kita, populer di masyarakat kita, populer di siswa-siswa kita yang kuliah di sana untuk jadi ulama, jadi duat. Dan Sudan di antara negara yang sangat perhatian untuk memberikan beasiswa pada para siswa-siswa Indonesia untuk belajar di sana, dan punya kurikulum khusus untuk mendidik orang-orang non-Arab supaya bisa fasih berbahasa Arab. Mohon berikan support untuk Duta Besar Sudan. Dan beliau khusus juga datang kali ini ditemani juga dengan duta-duta yang lainnya yang beliau bawa. Wa ma'ana Qansul al-Hasan, berikan support kita untuk Konjen Pak Hasan, Mr. Hasan. Juga ada Dr. Yasir dengan Syekh Mus'ab datang khusus dari Sudan. Wa ma'ana Dr. Yasir wa Syekh Mus'ab ada wufud min nazamah kabirah fi Sudan, dari satu institusi yang sangat besar di Sudan. Dan kalau Anda pernah mendengar beasiswa di Sudan, maka dua orang inilah yang punya kewenangan untuk memberikan beasiswanya. Wa ma'ana Dr. Yasir wa Syekh Mus'ab, berikan support untuk beliau. Dan hari ini khusus akan memberikan beasiswa langsung yang melalui kami 20 kuota khusus di luar yang diberikan kepada Kemenag, yang insyaallah kami akan berikan kepada teman-teman ahli Quran, bukan hanya dalam jurusan Islam tapi juga nanti ada kedokteran, ada juga arsitek dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita akan diberikan kemuliaan pada pertemuan kali ini. Ma'ana Syekh Giyas. هذا أب وكريم وشيخ وأهل من أهالي القرآن الكريم من أهل الله إن شاء الله وخاصته. Bersama kita ada Syekh Giyas, عضو من هيئة الكتاب والسنة بالمملكة العربية السعودية. Beliau termasuk dari anggota satu institusi besar yang fokus pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari Kerajaan Arab Saudi. وهذا متميز جدا بحيث اطلع على بقع في سائر مناطق اندونيسيا من مشارقها الى مغاربها. فانا شخصيا يعني اسعد السفراء والاخوه الكرام، انا شخصيا وطني من اهل الوطن لكن لم اطلع على كل البقع في اندونيسيا. فاما شيخنا هذا يعني من حياتي اكثر من 20 عاما بقى في اندونيسيا واطلع من مشارقها الى مغاربها، من سبان الى مراكي. فهمتم؟ Beliau ini luar biasa. Saya orang Indonesia, selama hidup di Indonesia 34 tahun, saya belum sepenuhnya menjelajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Syekh Giyas ini, beliau sudah menghabiskan lebih daripada 20 tahun untuk mengunjungi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ijadi min ahli al-Quran al-Karim wa tahiyyatihim yani liyakunu ulama fil mustaqbal والدعاء لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام وعزة المسلمين والحمد لله نشكر على هذا الجهد المبذول وصلى الله سبحانه وتعالى أن أحفظكم إن شاء الله بالصحة والعافية. wa ma'na aydan ra'isun tamayyizun ma'a annahu jadidun fi mansibihi lakin ru'yatuhu wa risalatuhu mutamayyiza wa ladayhi an risalah istiqbaliyah فعنده برنامج كما تفضل آنفا بأرضه يعني أمامكم جميعا لإعداء العلماء والدعاء وأهل القرآن وأول رئيس المحافظات في أندونيسيا الذي اهتم بأهل القرآن وإعداء العلماء والدعاء المهندس رضوان كامل رئيس محافظة جاوة الغربية. سمدان فهم نبا ini Pak Anda soal Tuhan fahimtum? Lah. Baik. Ini beliau Pak Ridwan Kamil yang sudah kita dengar dan kita kenal, Gubernur Provinsi Jawa Barat yang kami spesial juga di antara para gubernur kami undang. Beliau termasuk gubernur yang saat ini punya program yang spesial terhadap para ahli Quran, kemudian juga pembentukan dan insyaallah penyiapan kader ulama dan dai di masa depan. Dan ini saat ini menjadi satu-satunya di antara gubernur yang ada yang datang langsung ke tempat kami untuk menyampaikan, Ustaz, kami punya cita-cita semasa menjabat sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah, setiap desa di Jawa Barat mesti ada penghafal Qur'annya. Dan satu-satunya gubernur sampai saat ini yang telah datang ke tempat kami untuk membuat MOU melahirkan ulama berasal dari Jawa Barat dan telah difasilitasi oleh Basnas, Ustaz Arif telah ditekan MOU dan insyaallah khusus dari Jawa Barat telah akan kami berangkatkan 7 orang sebagai kader ulama mewakili Jawa Barat. Dan nanti Anda yang dari Provinsi Jawa Barat boleh mendaftar ke lewat tim dari Pak Gubernur untuk program yang selanjutnya dan insyaallah akan difasilitasi langsung oleh Provinsi Jawa Barat untuk bisa menjadi kader ulama ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana alhamdulillah min wufud jam'iyyah fi Indonesia fi muqaddimatiha jam'iyyah Muhammadiyah wa kadzalika ma'ana al-asatidha Dr. Amil Faisal al-Ma'ruf adil min ra'is biznes fi muhafazah Jabal Gharbiyah al-Ustaz Arif khrij min al-Yaman al-Maymun شيخنا سفيرنا ومعنا مدير معهد دار الأرقام محمدية منطقة غارود ومعنا الشيخ عبد الكريم ودكتور إبراهيم الليبي الذي تحصل على الدكتورة من جامعة أندونيسيا في مدينة سورابايا في أمبيل. إخوة سكاليان صدر أصدانيكو والحضور الكرام, اجتمعنا اليوم لإعلاء شعار القرآن الكريم. Kita berkumpul pada saat ini untuk mengagungkan syiar Al-Quran, wa natahaddats an ahammiyatil Qur'ani fil hayah. Dan kita akan bicara tentang apa esensi Quran dalam kehidupan. Ana tadhakkartu yawman indama ta'ammaltu ayatin min adh-dhikril hakim wal ahadith an-nabawiyyatish syarifati haythu innal ladhi yartabitu bil Qur'anil Karim da'iman sayusbih 'aziman ala wa'dillahi subhanahu wa ta'ala wa wa'di rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berjanji dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahkan dalam hadis-hadisnya, setiap orang yang terikat dengan Al-Qur'an dalam setiap keadaan, maka ketika Qur'an hadir dalam jiwanya, Allah dan Rasulnya berjanji dia akan menjadi orang terhebat dalam setiap situasi yang ia lalui dalam kehidupan. Fanara mathalan, نضرب لكم مثلا عندما نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم فأصبح بعد ذلك سيد الرسل من الملائكة فيعرف بسيد الملائكة. عندما أنزل ربنا جل وعلا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح بعد ذلك سيد الأولين والمرسلين. فعندما أنزل ربنا سبحانه وتعالى القرآن في ليلة مباركة فأصبح هذه الليلة ليلة الخدر التي فيها خير من ألف الشهر. فعندما أنزل ربنا جل وعلا القرآن الكريم في الشهر من الشهور فأصبح هذا الشهر شهر مبارك. قال ربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعندما أنزل القرآن في رمضان فأشبه رمضان الشهر المبارك. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في مكة المكرمة فأصبحت مكة بلد الأمين. وأنزل ربنا جل وعلا القرآن الكريم في يثرب فأصبحت يثرب مدينة منورة. فعندما أنزل ربنا جل وعلا القرآن على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتحولت الجاهلية إلى خير أمة. فنص على ذلك قول رب العالمين في سورة آل عمران من آية 110: كنتم خير أمة. Teman-teman sekalian, apa pentingnya kita bicara Al-Quran? Karena ada janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang terikat dengan Al-Quran, maka Allah akan tanamkan kemuliaan dan kehebatan dalam dirinya. Di antara bukti semua itu, Allah turunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi pemuka dari semua malaikat. Allah turunkan Al-Quran lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau jadi penghulu semua Nabi dan Rasul. Allah turunkan Al-Quran di satu malam, malamnya berubah jadi malam penuh keberkahan. Di malam itu, jika anda ibadah di dalamnya lebih daripada 1000 bulan. Allah turunkan Al-Quran di Mekah, Mekah menjadi mulia sekarang. Allah turunkan Al-Quran di Yathrib, Yathrib berubah nama jadi Madinah Munawwarah. Dan Nabi berjanji, jika kemudian ada umat Nabi Muhammad hadir Quran dalam dirinya, maka Allah akan rubah kualitasnya, bukan sekedar dari manusia biasa. Bahkan orang jahiliyah dulu dirubah nama kemudian oleh Allah di surah Ali Imran ayat 110 dengan kalimat yang indah: kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Wa ana ala yaqinin idza ijtama'na al-yawm wa nushhidu amama rabbil alamin bi annana sanakunu ahla al-Qur'an al-Karim faqad sadaqa wa'du Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi an yunzila ilaina wa ila qulubina fi hadha al-makan kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama fasawfa tusbihuna khaira ummah fi hadha al-jil bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan saya penuh dengan keyakinan, kalau semua keistimewaan tadi kita kumpulkan dalam jiwa kita, dan insyaAllah di akhir acara ini kita akan berikrar menjadi ahli Al-Quran, maka insyaAllah ada janji Rasulullah yang diberikan pada setiap umatnya, bahwa siapapun yang akan mendekat kepada Al-Quran, Allah akan jadikan dia orang terbaik dalam kehidupannya. Saat beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Lidhanik, ijtama'na al-yawma linutarjima hadhil ayatil karima wal ahadithin nabawiyya as-sharifa linata'allama min hadhil halaqat ma' masyayikhina wa asatidatina kaifa nata'amal ma'al Qur'anil karim linusbiha khaira umma fi hadhal asr mu'asir. Fa insya'Allah, سوف نستخرج آيات من الذكر الحكيم تعلمنا كيف نصبح من أهل القرآن وبالإضافة نخبركم بأننا بحمد الله سبحانه وتعالى أنشأنا من خلال هذه الفترة مركز القرآن الكريم وسوف يكون مركزا من أهل القرآن في أندونيسيا وإن شاء الله يكون منيرا للعالم أجمع بإذن الله سبحانه وتعالى فنفتح من خلال هذا المركز فصولا قرآنية تختص فقط لإخراج أهل القرآن. يعني ضيوفنا الكرام إن شاء الله من هذا المركز نستخرج من أهل القرآن الكريم على حسب التخصصات. هنالك تجار، هنالك أطباء، هنالك المهندسين، هنالك حتى يعني المجتمعاني. تفضل آتي إلى هذا المركز نستخرج آية القرآنية حسب تخصصاتكم، فإن شاء الله سنستخرج من هنا أطباء من أهل القرآن، تجار من أهل القرآن، نستخرج من الآية القرآنية حسب التخصصات ومن الأحاديث النبوية الشريفة، وسوف تخرج وتستخرج من هذا المركز من أهالي القرآن الذين سوف ينيرون العالم من بقع أندونيسيا بإذن الله تعالى. Teman-teman sekalian, bersamaan dengan itu kita akan nanti pelajari dari guru-guru kita bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran supaya menjadi khairul ummah tadi, umat terbaik. Dan sebagai informasi, kita telah mendirikan pusat Al-Quran bertempat di Bekasi. Di sini nanti akan ada kelas-kelas Al-Quran. Kita integrasikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Di situ nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang kita launching pada hari ini. Ada kelas pengusaha, ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas dokter, ada kelas juga diplomat dan yang lainnya. Kita akan melahirkan insyaAllah para dokter ahli Quran, para pengusaha ahli Quran, para ibu rumah tangga, ahli Quran. Dan kita akan pancarkan cahaya Quran dari bumi Indonesia ke seluruh muka bumi insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap kalau nanti ada seorang berobat kepada dokter, ana atamanna bin yakun law kana hunalika marid yati ila almustashfa wa yata'as wa yata'sal yastafsir ana 'indi suda' ana 'indi alam ana 'indi waj' ma ma hiya dawa'u fa ana atamanna awwal kalimat takhruj min lisani hadha at-tabib min ahli al-Quran huwa qawlullah subhanahu wa ta'ala iftah sura الشعراء من آية الثمانين اقرأ هذا وإذا مريض فهو يشفين افتح سورة الأنبياء آية 83 إلى 84 افتح سورة الإسراء آية 82. Kita berharap kalau ada dokter yang muslim hafal Quran, kedatangan pasien, saya pusing, saya sakit, maka kalimat pertamanya bukan mengatakan apa gejalanya, ini obatnya, tapi saya berharap kalimat pertamanya buka Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-80, buka Quran surah Al-Anbiya ayat 83-84, buka Quran surah Al-Isra ayat ke-82. Selesailah kemudian semua itu, pulang dia tanpa mendapatkan obat dunia tapi mendapatkan syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa كل هذه البرنامج لا يتأتى إلا بوجود الإسهامات منكم جميعا ومن الذين أسهم معنا في هذا البرنامج أيها الحضور الكرام فهم الذين شاهدتم الجالسين أمامنا من السفراء والوفود ورؤساء المحافظات teman-teman program ini tidak akan berlangsung tanpa ada kontributor-kontributor yang menghadirkan apa yang akan kita mudahkan. Dan di atas semua itu, siapa yang Anda lihat pada kesempatan ini duduk di bangku-bangku ini, itulah mereka orang yang paling utama yang selama ini bersama kita duduk bersama, bersama kita merancangkan program dan mewujudkan apa yang telah tadi kami sampaikan. Lidzanik ana bitawadhu'i wa tadarru'i 'amama rabbil 'alamin. يعني ليس تكريما ولكنني هذا رمزا من حبي أنا إليكم جميعا فنحن سوف نكرمكم بتكريم خاص لكل واحد منكم يعني آملا من الله سبحانه وتعالى بأن يحفظكم ويجمعكم معنا إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نكرم الوفود والسفراء ليس فقط سفراء الدنيا فنتمنى أن يكون سفراء السماء أعلى من سفراء الدنيا فإن شاء الله نتمسك بعضنا مع بعض يأتي يوم القيامة كما وعد ربنا في سورة الرعد في آية 23 إلى آية 24 حيث نستطيع أن ندخل نبدأ من جنة عدن مع أهل القرآن الكريم نتمسك بعضنا مع بعض ونتجول كل الجنات نبدأ من جنة عدن قال ربنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرنياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار teman-teman saya berharap pertemuan ini tidak hanya akan menghimpun kita tapi lebih daripada itu saya bermohon kepada Allah pertemuan ini akan menggandengkan tangan-tangan kita saat kita membawa Quran kita mulai dari hari ini dengan para duta-duta kita dan kita semuanya kita memohon kepada Allah kita akan bergandengan tangan ke surga seperti Allah janjikan di surah Ar-Ra'd itu dengan para ahli Quran dengan semua keluarganya dengan pasangannya dengan anak cucunya karena Allah sampaikan di ayat ke-33 di surah ke-35 dibuka dengan kalimat yang sama jannatu adnin yadkhulunaha في سورة الفطر في آية 33 هذه تفسر سورة الرعد من آية 23 إلى آية 24 في آية 23 قال ربنا جنات عدن يدخلونها وصف عام لمن يريد أن يدخل الجنة لكن في آية 33 من سورة الفطر وصف مباشرة لأهل القرآن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها اللي في سورة الفطر تخص أهل القرآن الكريم Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pertemuan ini, insyaAllah kita akan bergandengan tangan, masuk ke dalam surga, bertemu dengan Rasulullah s.a.w. dengan Quran yang telah kita siapkan mulai dari hari ini. Siap insyaAllah? Siap insyaAllah? Takbir! Takbir! Lebih keras lagi, takbir! الله يبارك فيكم. والتكبير هو ليس فقط كلمة توحيد، لكن كلمة التي أسست هذه البلاد ومكتوبة في قانوننا. كلمة تكبير bukan كلمة biasa. Jangan alergi dengan takbir. Orang Islam khususnya di Indonesia tidak boleh alergi dengan takbir, karena kalimat takbir itu adalah kalimat yang membuka pintu kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dan dicantumkan dalam undang-undang dasar kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa bahasa Arabnya adalah Allahu Akbar. Jadi kalau ada muslim Indonesia anti dengan kalimat takbir, secara otomatis dia gagal memahami sejarah kebangsaan Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, tanpa memperpanjang karena kita akan masuk pada sesi utamanya, fala urid ital kalam fi hadhihi al-kalimah yanan sanakhnu nadkhul insyaallah fil barnamij lakin samihuna ya'ni bi an nukarrima wufudana. Berikan kami kesempatan untuk bisa memberikan dulu kemuliaan apresiasi bagi tamu-tamu kita. Fa haula'i ana la asifuhum faqat bil wufud wad duyuf walakin insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bi an yakunu min ahli al-Qur'anil Karim wa ma'na insyaallah nadkhul al-jannata ma'a ba'dina ba'dan bilika'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa laysa bi taqsirin bi an unadi wahidan fa wahidan minkum ta'ad safir mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyyah al-ustaz doktor Muhammad Abdullah ibn Shu'aibi falyatafaddal mashkuran al-manas ta'ad safir al-sheikh Usama. عندنا ثلاثة أسامة. السفير من دولة السودان الشقيقة فليتفضل مشكورا في المنص. السفير اليمن الميمون فليتفضل مشكورا في المنص. قنصل الحسن الذي كان دائما يعني معنا في السنة السابقة زارنا في بكاسي يا كونجين حسن. Beliau juga yang bertugas untuk memberikan dan memberikan pengesahan beasiswa dari Sudan ke Indonesia. Sheikh Jiyad تفضل مشكورا. شيخنا باقوب غوبرنور مهندس ردوان كامل تفضل مشكورا. دكتور ياسر فعاليات الجاليات من جمهورية السودان الشقيقة. الأستاذ مصعب تفضل معنا. فاروخان لطيف تفضل معنا. فاروخان beliau مدير pondok pesantren Dawa Arqam Muhammadiyah Garut. Saya hadir di sini kalau tidak dididik di pesantren itu barangkali tidak bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Ustaz Arif Rais min Kisb al-Zakat wal-Awqaf Muhafazah Banten Muhafazah Jawa al-Gharbiyah. Dr. Amir Faisal min Ahli al-Quran al-Karim alladhi ashama kathiran fi insya' Ahli al-Quran fi Indonesia. Pak Bupati Misuji, silakan Pak. Ini satu-satunya di antara bupati yang datang yang siap menjadikan wilayahnya sebagai wilayah Quran bagi muslim di dalamnya. Syekh Abdul Karim. Tafaddal mashkuran. Akhi wa tawami wa sadiqi wa syekhi wa ustadhi. Al-ustadz Abdul Karim al-Yamani al-Indonesia insyaallah. Ahli Quran datang beserta istri beliau tercinta Ustazah Ahlam. Dr. Ibrahim Al-Libi ini sampai di Indonesia mengambil S3 di Darasat Islamiyah di Ampel dan sekarang fokus kepada pembinaan Al-Quran bertempat di BSD. Dari Jamiah Muhammadiyah, Fadl Mashkuran. Boleh sebelah sini sebagian. Fanukarrimuhum insyaAllah wahidan fawahidan minhum amilina qabul min Allah subhanahu wa ta'ala. Hada laysa takriman minna walakinna hada i'tirafan minna yani bi ishamatikum في هذه البلاد ورمزا من الشكر والتقدير من شعب اندونيسيا وخاصة من أهل القرآن الكريم. Teman-teman panitia, mohon bisa disiapkan. Baik, sudah disiapkan, kita berikan pertama kali. Masdud, bisa dibantu. Kami berikan pertama kepada Duta Besar Saudi Arabia atas kontribusinya kepada para ahli Quran di Indonesia. Dan ini ada khusus plakat, teman-teman sekalian. Ucapan terima kasih, ada plakat di dalamnya. Kemudian di sini insya Allah akan diberikan juga ada buku, paket buku untuk ahli Quran. Plus satu lagi, ya, ada buku-buku, ada mushaf, juga ada kopi. Hatta al-qahwa insyaallah. Hadhihi al-qahwa insyaallah rakmul awwal fil alam. Fi hunaka musabaqa fi al-qahwa, yani fil alam fi sana madiyah wa fazat Indonesia bi faiz al-ula, fi faiz al-awwal. Fa hadhihi naw' min al-qahwa insyaallah wa 'anwanuhu qahwat adh-dhikr. Yani tashrabuna al-qahwa bidh-dhikr. Dan kita hadiahkan kopi, kopi khas Indonesia, mereknya zikir. Jadi mudah-mudahan sambil minum kopi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin ya. Selanjutnya, barangkali untuk duta besar dari negeri Sudan. Baik, sekarang kita melihat penghargaan kepada duta besar negara Sudan. Boleh berikan apresiasi dan semangatnya. Insyaallah. Ya. Siap kamera ambil gambar sudah? Baik. Baik, yang berikutnya duta besar dari negara Yaman. Boleh juga teman-teman berikan apresiasinya. Seperti kata Ustaz Adi tadi bahwa inilah duta-duta besar yang memberikan support kepada program-program Syiar Quran. Baik. Terima kasih Bapak Duta Besar yang mulia. Kemudian yang berikutnya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, kita berikan apresiasinya yang membuat program Satu Desa Satu Hafiz, Masya Allah. Semoga benar-benar terwujud dan Allah berikan keberkahan, Insya Allah, amin. Kemudian konsul dari negara Sudan, boleh apresiasinya lagi? Masya Allah, masih semangat ya. Baik, berfoto sebentar, kamera diambil gambar. Iya, Dr. Amir Faisal. Ini beliau salah satu guru kita juga yang luar biasa, Masya Allah. Kita berikan apresiasi, semoga ilmu-ilmunya terus beliau sebarkan dan menjadi penyemangat bagi kita semua, Insya Allah. Terima kasih Dr. Amir Faisal. CGS. Ini yang Ustaz tadi sudah sampaikan. Boleh berikan apresiasi kepada beliau yang sudah berkeliling Indonesia, Masya Allah. Dan yang berikutnya Dr. Yasir. Baik, kita berikan apresiasi lagi teman-teman. Ustaz Mus'am. Ya, apresiasi teman-teman. Wah. Semangat ya. Bapak Ruhan Latif. Baik. Terima kasih Bapak. Inilah orang-orang yang memberikan support kepada program-program Syiar Quran. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, usianya dipanjangkan dalam ketaatan beribadah insyaallah. Amin. Ustaz Arif dari Basnas, Bapak Bupati Mesuji, termasuk salah satu wilayah juga yang memiliki program Quran di Indonesia. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik insyaallah. Syekh Abdul Karim dari Yaman, masyaallah. Dr. Ibrahim. Dan yang terakhir, oh, dari PP Muhammadiyah, Masya Allah. Baik, jadi hari ini kita dikelilingi orang-orang yang istimewa, Masya Allah. Yes, sekarang kita akan berfoto bersama. Oh, bergandengan tangan. Seperti Kang Emil di sana, sudah bergandengan tangan. Insya Allah juga bergandengan tangan sampai ke surga, Insya Allah, amin. Amin. Wah, teman-teman, sebelum kita mulai, ada pernyataan dari Sudan yang ingin disampaikan sebagai hadiah untuk kita semuanya insyaallah melalui Quantum Akhyar Institute. Fa falyatafaddal li al-safir min al-Sudan al-Shaqiq ala Dr. Yasir. Spesial untuk Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan, Kang Emil. Ini ada apresiasi penghargaan dari pemerintahan Sudan atas kontribusinya terkait dengan program-program Al-Quran. Juga kepada Direktur Quantum Akhyar Institute Ustaz Adi Hidayat, mana orangnya? Oh, ana. Baik. Pertama untuk Gubernur Jawa Barat dulu, silakan. Ya, Pak Ridwan Kamil menerima penghargaan dari pemerintah Sudan, Republik Sudan, atas kontribusinya menghadirkan nilai-nilai Quran khususnya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ya, semoga tidak berhenti dengan penghargaan ini, Kang Emil, dan semoga tidak bekerja untuk mendapatkan penghargaan, ya. Yang paling penting ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua titip nih. Baik, sekarang kita melihat penghargaan yang diberikan oleh negara Sudan untuk Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Baik, sekarang Ustadz, kita akan mulai acara kita hari ini. Teman-teman sekalian, kita undang pemateri-pemateri utama kita. Yang pertama, ya, tafaddal ma'ana fil manas al-Syekh Jiyaz, kun ma'ana insyaAllah fil barnamij. Syekh Abdul Karim, tafaddal mashkuran. Wa Dr. Ibrahim, tafaddal mashkuran. Al-Ustaz Dr. Amir Faisal, tafaddal ma'ana mashkuran. سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى يعني المحور أو المحاور فيما يتعلق بأهمية القرآن الكريم في الحياة. تفضل يعني خذ مكانكم. لو لا تريدون الكراسي فأنا أخذ الكراسي. تفضل. دكتور عامر silakan boleh di tengah-tengah. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai sesi kita untuk kesempatan kali ini. فنحن أيضا يعني إن شاء الله نبدأ البرنامج بهذه المحاور فنستسمح من قبل السفراء يعني والوفود لو تريدون مثلا الاستراحة قليلا في هذا أو بقى هنا فليتفضل مشكورا على راحتكم. بسم الله. Baik, sebelum kita mulai, ini juga ada atlet-atlet yang kemarin telah berprestasi di ajang Asian Games yang prestasinya ini luar biasa, bukan sekedar prestasi tapi mereka juga mempertahankan syiar-syiar keislamannya. Wa indana al-an ma'ana min al-ikhwah ar-riyadhiyyin wa riyadhiyat alladhina syaraku fi musabaqah Asian Games wa bil idafah min al-ma'lumat lakum jami'an annahum laysa faqat al-husul ala yani ala al-ihtiram bi emas ya kemarin. Masya Allah, khusul ala ramz al-zahab. Lakin haulahi aydan ya'ni syakkalu ramzan islamiyan bihifdihim ala al-hijab lil-nisa wa kathalika li'is'ar al-islam ma'as-sujudihim ba'da antahassul al-fawz. Fa'nakhdi ila al-manas, ya nadu ila al-manas, al-ikhwa, kita panggil atlet-atlet kita terbaik. Silakan naik ke atas panggung. Ini dari pencak silat, mudah-mudahan tidak merobohkan panggung. Taib. ونحن نريد أن نكرم كل هؤلاء. Kita akan memberikan apresiasi kepada teman-teman ini. Ya, terima kasih. Ya, dari jauh aja ya. Baik. Ah, teman-teman, seperti kami janjikan, insya Allah setiap atlet-atlet yang berprestasi, kontribusi untuk bangsa ini, yang bahkan mempertahankan hijabnya untuk yang akhwat, kita akan berikan apresiasi. Insya Allah semuanya akan menunaikan umrah ke Mekah Al-Mukarramah. Wanahnu nukarim. Allah, masya Allah. Saya baru katakan saya akan berikan hadiah umrah untuk teman-teman ini. Tapi duta besar langsung mengangkat tangan. Tidak, tidak boleh antum. Harus saya, kata Pak Dubes. Gimana ini jalan ceritanya? Lakin haula khamsin nafar. Eh, lah bahasa. Saya bilang Pak, bukan jumlahnya bukan segini. Ada 50. Gak apa-apa katanya. لذلك نصل إلى ندوة إلى المنص يعني سعادة السفير المملكة العربية السعودية ليكرم مباشرة إلى إخوة الشباب. إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ubarik. Lagi istafid hum ahli difa' an-nafs. Eh, hadu. Saya bilang hati-hati, ini ahli pencak silat dua ini. تفضل سانسر. اولا ابارك لهم الحصول على الميداليه الذهبيه والاجر العظيم لاخواتي في حفاظهم على الحجاب. ولان هذه مناسبه دوليه وتبث على الدول كلها، لما يرون اعتزاز المراه المسلمه بالحجاب يكبر مكانه الاسلام دوليا عبر هذه الوسائل الاعلاميه. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman atlet saat ini yang telah meraih prestasi yang membanggakan dalam event internasional dengan mendapatkan medali emas. Dan lebih daripada itu, Anda adalah penjaga syiar Islam yang terbaik dalam kompetisi itu, khususnya bagi para yang perempuan, dan Anda bisa bertarung dan mempertahankan hijab Anda. Al-Mamlaka tushariku fi ayyi amal 'azim yakhdim al-Islam, yakhdim al-Qur'an, yakhdim al-Muslimin fi hadha al-balad al-'azim. فقبل كل شيء أنا شريك مع أخي في جاوة الغربية حاكم جاوة، في شريك معه في 6000 قرية و 6000 حافظ، ونتشاور في هذا البرنامج وبالإخوة. ليس من تخصصك العمرة، العمرة تخصصنا نحن، فجميع هؤلاء يذهبون العمرة والبنات مع محارم. طيب. Sebelum kami menyampaikan sesuatu, saya ingin sampaikan bahwa sebelum ke atlet, saya ingin tegaskan, tadi saya dengar Pak Gubernur Jawa Barat punya program satu desa, satu hafid. Maka urusan itu pun akan menjadi urusan saya, kata beliau. Kita akan diskusi di bawah supervisi Quantum Ahyar Institute. Baik. Setiap aktivitas yang melahirkan Quran, maka ini menjadi urusan saya, kata beliau. Dan nanti di bawah supervisi Quantum Ahyar Institute kita akan diskusikan. Yang kedua, teman-teman, ini insyaallah beliau akan berikan hadiah umrah, dan beliau katakan urusan umrah bukan urusan Ustaz Adi Hidayat, tapi urusan saya, katanya. Jazakumullah khair. Fa ramziyan, secara simbolis ramziyan nu'ti, yani di haula dan bisik insyaallah mikrofon. Baik, diserahkan pertama pada atlet pencak silat. Hati-hati, hati-hati. Baik. Stafid ada atau pardon? Pencak silat, hati-hati. Yang ini atlet apa? Taekwondo. Ah, taekwondo. Intabih hadzal rijal. Baik, hati-hati kakinya. Taekwondo. Ini atlet silat. Atau ada silat ini mendefine nafsu. Silat. Ayo. Rasul ala medali zahabi. Ini atlet silat lagi. Masya Allah. Banyak pesilat di sini. Ini pesilat. Ini atlet silat juga. Masya Allah. Baik, baik, terima kasih untuk para atlet. Boleh nanti kembali ke tempatnya. Baik, ada atlet lagi di sini? Ah, tidak ada. Baik, insya Allah. Baik, baik, teman-teman, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih pada Duta Besar Saudi Arabia untuk penghargaan ini. Nanti khusus atlet-atlet akhirat kita akan sediakan khusus juga untuk mereka yang semoga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabda bi an-nastafi Dr. Amir Faisal. Dr. Amir, apa kabar? Kaifal hal? Silakan Ustaz. Ini aja Ustaz. Dan saya pegang yang ini. Alhamdulillah Ustaz Adi, semoga Allah berkahi selalu. Saya bahagia sekali dengan acara ini. Teman-teman sekalian, nanti kita akan bagi dua sesi untuk acara kita. Pertama, kita berikan dulu pada Ustaz Amir Faisal untuk sesi pertama untuk memberikan motivasi kepada kita tentang bagaimana menjadi ahli Al-Quran yang terbaik. Setelah itu nanti kita akan, Anda boleh berinteraksi. Sekarang banyak pakar Quran. Wa nahnu nurid an natafa'al ma'akum li anna amamakum al'an min ahli Al-Quran al-Karim. Ya, Dr. Ibrahim wa Syekh Jiyaz wa Syekh Abdul Karim, sanatafa'al ma'akum, kita akan berkomunikasi dengan Anda, berinteraksi. Setiap ada pertanyaan, bagaimana kesulitan membaca, menghafal, segalanya kita selesaikan sekarang. Nanti di akhir kita akan berikrar sebagai ahli Al-Quran. Wa nu'ti al-fursa ula mihtar awal li Dr. Amir Faisal. Fal yatafadal mashkura. Milu Indonesia, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ta'atu sufara wal ulama wal hudur wa bil khusus ustadzuna habibuna Ustaz Adi Hidayat, Allah yahfadhu insyaallah wa yubarik fina ajma'in. Semoga Allah memberkahi kita semua, sahabatku semua, para duta besar, para ulama, para tokoh, dan kita semua mudah-mudahan selalu dikumpulkan seperti ini. Nas'alullah ijma'ana daiman fi misli hadzal majlis, majlisul Qur'an, li'anna al-Qur'an asyraful kutub. Qur'an adalah paling mulianya kitab. Wa ahlul Qur'an asyraful nas, dan ahli Al-Qur'an adalah paling mulianya manusia. Tanpa Al-Qur'an kita tidak akan pernah bahagia. Bidunil Qur'an la sa'adata lana. Silahkan seseorang membuat fasilitas untuk bahagia, apapun fasilitas materi, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendesain kita supaya kita bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan cara berbahagia bersama Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Laqad khalaqana Allah Subhanahu wa taala bi fitratin wa hiya al-fitrah allati la budda an tattasila ma Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin lana an nas'at mahma indana kull shay kull wasa'il al-amwal wal buyut kullu hadhihi la tanfa wa lan tu'tina sa'ada illa bi an nakuna ma Allah Subhanahu wa taala. Kaifa at-tariq linakuna ma Allah Subhanahu wa taala huwa suhbah ma al-Qur'an. Jalan terbaik dan jalan satu-satunya untuk kita bisa bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala yaitu bersahabat dengan Al-Qur'an. Kullu wahid minna yurid ay takallam ma al-kibar ma al-azim min udhama innas yurid ay ya'khudh surah ma yuwahid min udhama inna wa yurid ay yajlis ma'ahu yakunu fakhran lahu. Banyak orang ingin duduk berdampingan dengan orang-orang yang dia muliakan, orang yang dia hormati, orang yang punya jabatan, banyak sekali. Liyakuna syarafan lahu, supaya dia punya rasa kemuliaan. Wa qad a'adda Allah Subhanahu wa ta'ala lana kaifa nahnu nakun ma Allah wa huwa khaliqul kaun wa huwa al-a'la wa huwa an nakuna ma al-Qur'an. Allah telah menyediakan kepada kita cara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tidak ada ketinggian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subbihisma rabbikal a'la. Gampang sekali caranya, kata Allah. Di tanganmu itu ada Al-Qur'an. Bersahabatlah kamu dengan Al-Qur'an. Sebuah generasi yang mereka hidup sederhana di tengah bentangan padang pasir yang gersang, hanya bongkahan batu gunung yang cadas sejauh mata memandang dari kota Mekah, kota Madinah. Generasi yang sederhana. Mereka tidak punya laptop, tidak punya HP, tidak punya komputer, tidak punya pesawat terbang, tidak punya mobil. Tetapi generasi itu berhasil memimpin seperempat dunia, dari Jazirah Arabia, Afrika, sampai Eropa, sampai perbatasan Rusia. Apa bekal mereka? Hanya satu, yaitu Al-Quran. Makanya mereka disebut dengan jilun Qur'ani. Dzalikal jil al-jamil ashu fi hayatin basita fi sukhra'in mumaddat la shajarata fi. Ya Allah, wa idza zurna ma baina Makkah wal Madinah naqul kulluna la hayata hunak. Subhanallah, min dzalikal jil nasha'a jil Qur'ani haitsu yahmil hadhihi risalah wa yahmil hadha an-nur ila ad-dunya kulliha. Subhanallah, ma annahum fi dhalika al-hin la jawwala lahum wa la ta'irata lahum wa la computer wa la laptop la ma'ahum shay' bal inna ma faqat indahum Qur'an. Mereka punya Qur'an. Saudaraku, sudah terbukti, demi Allah sudah terbukti. Masihkah kita ragu? Masihkah kita ngemis-ngemis mencari buku-buku lain? referensi lain dari buku-buku karangan manusia. Kenapa kita kok seperti orang bingung? Kenapa orang Islam seperti orang bingung mencari referensi lain? Sahabat dulu tidak punya referensi lain, hanya satu Quran. Hal nahnu al'an natahayyar bi an nabhas al maraji wal masadir munkutubin ukhra allafaha an-nas wa hum haula laysa lahum iman. Nahnu ma'ana Quran. Ala yakfina hadzal marji', ala yakfina hadzal masdar liyakuna marji'an lana fi kulli hayatina. Saudaraku rahimakumullah, ini dia sumber satu-satunya yang pernah membuat sebuah generasi itu berkah, yaitu Al-Quran. Kalau kita sekarang jumlah kita begitu banyak, tetapi kita belum berhasil seperti para sahabat, apa yang kita tanyakan? Kita bertanya, benarkah kita sudah dekat dengan Quran atau tidak? Fanahnul an ma'ahadil kasroh fa'ilam yakun lana daur misra dauri haulais sahabah ma'akillatihim waqillati adadihim waqillati badihim walakinnahum qad fa'alu dawran aziman fi mil'i hadhihi dunya bi nuril islam fama nahnu aina nahnu al'an limadha ma fa'alna wala fi biladin wahid ma stata'na an naf'al mithla ma fa'ala as-sahabah limadha li'annana bada'na an nabta'id min al-qur'an hadha huwa al-jawab. Saudaraku rahimakumullah, setiap ada kemunduran sebuah zaman, setiap ada generasi semakin terpuruk dalam segala dimensi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu pasti sebabnya adalah karena generasi itu jauh dari Quran. Fakulluna fakulluma wajadna azma min azamat iktisadiyya siyasiyya hadariyya fi kulli qarnin min al-qurun wa fi kulli ummatin min al-umam fasawabul wahid huwa libti'adiha min al-Qur'an fahada huwa min khawatiri nas'alullah insya'Allah ayyukuna hadha yanfa'una wa nas'alullah ayyufikuna jami'an insya'Allah fi khidmatil Qur'an. Ini mungkin yang bisa sampaikan, semoga Allah berkahi dan semoga kita semua bisa bergabung menjadi ahli Qur'an. Kita bisa bergabung dengan program Ustaz Adi Hidayat, yaitu kita bergabung untuk mengegulkan setiap desa satu hafiz, satu ahli Quran insyaallah. Siap bergabung? Siap semua bergabung? Semoga Allah berkahi insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah nashkur li Dr. Amil Faisal hadhihi at-tashji' al-qayyim bil hamasah yani mutamayyizah, telah memotivasi kita semua. Saya mendengar ada 3 orang bersaudara ahli Quran datang khusus ke acara ini dari Riau. Boleh angkat tangannya kalau saya dengar ada dari Riau 3 orang ahli Quran bersaudara. Saya mendengar ada hadir di sini, betul? Oh, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Saya mendengar ada ahli Quran yang tunanetra. Sebelah pojok sini katanya. Mana ya? Pak Bahrudin? Oh, sebelah sini. Baik, masya Allah. Ya, istama ma'ana aidan laysa faqat yani min al-ikhwa al-hadirin, hunaka ikhwa mutamayyizin min al-akifa. Ya, masya Allah, bisa berdiri, Pak Abahruddin. Hadza aidan huwa aslan yani 'amalu mudallik, lakin ma'a dhalika yahfaz al-Qur'an al-Karim. Ya, fi kulli dalik ya aidan huwa yatlu ayat min adh-dhikr al-hakim. Fa asbah alhamdulillah nashatu nashatu al-Qur'an al-Karim. Terima kasih Pak Bahrudin ini, Pak, Ibu, tukang pijit spesial, karena setiap mau mijit dan mijit itu selalu menghafal ayat-ayat Quran dan telah belajar dari At-Taisir. Sekarang insya Allah sudah masuk berapa juz, Pak Bahrudin? Pak Bahrudin sudah berapa juz sekarang? Berapa? Satu juz, masya Allah. Ini ma'adalkihi wa ma'amalihi wa yahfad juz'an minal Quran al-Karim. Dan bersama kita sebetulnya ada juga public figure, ya, dari kalangan teman-teman artis yang juga mulai menghafal Quran. Tadi saya lihat mana Mas Ari Untung. Ayo. Ayo panggil sini. Kita tes hafalan Qurannya. Wa ma'ana aidan wa ikhwan mumatsilin alladziina yahdhuruna ma'ana min al-mumatsilin wa minhum aidan yani min ahli al-Quran haitsu yabda'una bi dirasil al-Quran al-Karim. Mana Mas Ari? Tengku Wisnu saya lihat tadi, mana Tengku Wisnu? Hari Untung, Teko Wisnu, Mas Dude. Ada anak-anak penghafal Quran? Mana anak-anak penghafal Quran? Ah, baik, kita lihat. Mas Dude, boleh maju Mas Dude. Mas Ari, mana Mas Ari Untung? Ah, berikan aplaus Mas Teko Wisnu. Ehadwa minal mumatilin ala andunisiin. Boleh sini, maju ke depan. Baik, nu'arifukum, kita perkenalkan. Ini Mas Dude Herlino, ya. Gak jauh beda dengan saya wajahnya, Mas Teko Wisnu. Ini Mas Ari Untung. Boleh sebelah sini, sebagian. Nah, ini sebagai informasi, yakni al-ma'lumat ladaina jami'an, ha ulam minal mumatilin alladina yahtammuna bita'alim al-islamiyah wa aidan bil Qur'anil Karim. Jadi teman-teman ini punya pengajian khusus ya untuk mendekatkan teman-teman artis, public figure untuk lebih dekat dengan Islam. Ya, kita ingin berikan apresiasi. Ya, saya dengar namanya musyawarah ya. Musyawarah. Musyawarah itu muda, sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi yang sudah lewat muda enggak bisa datang. Baik, dan ini khusus Mas Ari Untung, ini punya perjanjian dengan saya waktu di Istiqlal. Tidak ketemu lagi kecuali hafal satu surah dalam Al-Qur'an. Baik, wa ana 'indi yani ma'id ma hadha al-akh Ari Untung, innama kunna fi Istiqlal, la naltaqi abadan ba'da dhalik illa wa huwa qad hafiza suratan min Al-Qur'an Al-Karim. Ghair al-ikhlas, ghair an-nas, ghair al-falah. Bukan al-ikhlas, bukan an-nas, bukan al-falah. Yo. Pilih lawan sama anak kecil. Baik, Mas Ari, boleh pinjam mic-nya ya? Kita coba dulu nih. Saya kalau tahu di tes enggak akan datang gede. Bismillah. Bismillah. Ah. Yang ini sama masuk. S1. Ah, ini. Ada Mas Dud, ayo Mas Ari. Ah. Baik, kita dengarkan Mas Ari Untung membacakan satu surah dalam Al-Qur'an. Baik, silakan. Al-Baqarah boleh? Seriusan Ustaz? Serius. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan sambil ketawa, ulangi. Ini guru ke murid benar-benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Al-Fatiha dong kalau gitu. Dah, enggak apa-apa. Awak. Kalau Al-Fatiha mah jangankan itu. Kamil, sini Kamil. Sini, sini, sini Amil sini. Sini, sini. Sini Amil sini, sini. Amil sini. Diambil sini, sini, sini, sini. Nah, lawan. Ah, kita lawan ini, ya. Evi Musabakah Mahdi Kebil. Ya, surat apa? Al-Fitr. Al-Infitor. Murid saya dulu, Ustaz. Yang lain, Kak. At-Takwir. At-Takwir. Ah, lawan Tengku Wisnu. Ayo, Wisnu. Ah, Wisnu, Wisnu. Wisnu. Bismillah. Ayo, apa Kak. Itu satu depan itu? At-Takwir. Ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Oh ya, maaf. Maaf, salah. Oh, masih bening, iya, masih iya, bening saya kan, iya, kalah sama anak kecil. Untung bukan saya, iya, Bu. Iya. Alhamdulillah. Lawan yang ini yang kecil, ada surat apa? Ustaz makin kecil, Ustaz. Surat apa? An-Naba. An-Naba. An-Naba. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. An-Naba'il 'azhim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا Takut salah Zat. Ustaz saya belajar sama anaknya aja Zat. Mas Dude pilih mau lawan siapa? Mas Dude. Yang kecil ini apa yang ini? Yang kecil aja boleh. Yang kecil. Dek, At-Takwir. Jangan itu boleh Ustaz. Gimana kalau sambung ayat boleh Ustaz? Saya bacain disambung. Saya bacain terus disambung. Baik. Kita hanya ingin sampaikan nahnu nurid yani an nuakkida lana jami'an bi anna al-Qur'an wa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala bi an yassarahu bi dzikri lil hifz. La hududa fihi, enggak ada batas di dalamnya. Kabirun wala saghirun. Basirun wala a'ma. Bisa lihat atau enggak bisa lihat. Besar kecil. Kalau Anda mau jadi ahli Qur'an, maka tidak akan pernah ada batas. Bahkan yang lumpuh otak, yang otaknya stabil, yang lemah, yang kuat, insya Allah bisa menjadi ahli Quran. Siap insya Allah? Mau lawan lagi? Cukup, baik. Tiga ini sahabat saya. Insya Allah mendekat terus kepada Allah dengan belajar. Saya berikan hadiah spesial untuk ketiganya. Tanggal 24 ikut saya. Saya enggak akan sebut apa supaya enggak dikasih lagi sama Pak Dubes. Ya? Baik, karena yang ini khusus dari kami insya Allah. Antum ikut kami ke Mekah insyaallah tanggal 24 ya Desember menaikkan ibadah umrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Muhammad, tulis dan takra syai. Naam. Ayy surah? Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Saya udah ajarin Wisnu. Ya sama'un syaqqat. Ya mana saya ya? Coba. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ رَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ Ini hanya ya-nya kepanjangan, pasti mikir nih tengah-tengah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركبن طبقا عن طبق إنه لكون رسول كريم وما فما لهم من قوة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤون والله أعلم بما يؤون فبشرهم بعذاب أليم صدق الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين Udah. Apa Ustaz? Baik, takbir untuk Teguh Wisnu. Baik, adik salamin semua adik. Salamin Kamil, salamin semua. Salamin semua, salam. Salim adik. Salim. Salim. Salim semua. Masyaallah. Salim sini, salim sini. Salim sini, salim. Salim semua. Eh Muhammad. Saf ya. Ha, salim semua, salim. Salim semua. Salim. Ya. Baik. Turun lewat sana, turun lewat sana, lewat sini. Ah, ha, turun lewat sini adik. Salim semua, ya, sama kakek. Salim sama kakek sana. Ya salim. Ustaz, anaknya enggak jadi lawan saya, Ustaz. Nanti naik lagi ke sini ya. Nanti naik lagi. Salim, salim, salim. Salim. Salim. Dah, salim. Ya. Salim yang baik. Salim. Tayyib. Sami'na yani ayati min adh-dhikril hakim allati tala ba'da ikhwatina. Kita mendengar tadi beberapa bacaan ayat-ayat. Wa tab'an yani qira'atul Qur'an laysat qira'ah 'adiyah. Laysat yani kama naqra' al-jadidah wal qira'at al-ukhra. Hunaka ahkam wa hunaka yani qawanin fima yata'allaq bi qira'atil Qur'an al-Karim. فقد لاحظ مشايخنا يعني فيما تفضل به اخواتنا بقراءة القرآن الكريم فالشيخ عبد الكريم سوف يلاحظ ويعبر لنا ويعلمنا كيف تكون طريقة صحيحة لقراءة القرآن الكريم. Syekh Abdul Karim kita akan menyampaikan kepada kita dari catatan tadi apa-apa saja cara membaca yang bagus, ya, di mana sering terjadi kesalahan. Ya, hal hunalikal akhta syai'a fi qira'at al-Qur'an al-Karim kaifa takun tahsinuha wa takun yani tajwiduha kaifa takun qira'a mujawwada murattala wa kama huwa arada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih sebelumnya mengqabil. Terima kasih Mas Teguh Wisnu, ya. Nanti insyaallah dites lagi, ya. Jangan kemana mana. Setelah ini Al-Baqarah, ya, silakan. Masuk ke masing-masing. Baik, terima kasih. Minta mic-nya pinjam satu yang Mas, boleh? Baik. Terima kasih banyak Syekh Abdul Karim, تفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Arab aja insyaallah. Huwa la yastati an yatakallam bilugha al-Indonesia wa lan yujid an yatakallam bilugha al-Arabiyyah. Fi al-bidayah nurahhab bikum jami'a. فنقول طبعا ننتهز هذه الفرصة للترحيب الكبير بسعادة الوالد السفير سفير القرآن سفير القرآن وسعادة سفير المملكة العربية السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة الدكتور أسامة محمد عبد الله الشعيبي. Pertama saya ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan ucapan selamat, juga memberikan ucapan terima kasih khususnya kepada tamu-tamu yang datang, terlebih kepada ayahanda duta besar, bukan duta besar biasa tapi duta besar Al-Qur'an, yaitu Dr. Usama bin Muhammad Abdullah Syu'aibi. Wa haqiqatan hadzal balad tasharrafa bi hadza bi sa'adati as-safir. Haqiqatan balad Indonesia karramakumullah bi hadza as-safir an-nashit في دعم أهل القرآن وفي نشر القرآن نسأل الله تعالى أن لا يحرمه الأجر. Indonesia insya Allah mendapatkan banyak manfaat dan kemuliaan dengan izin Allah, dengan adanya duta besar seperti beliau ini yang banyak menghadirkan aktivitasnya untuk membantu para ahli Quran di Indonesia. وأيضا سعادة السفير اليمني الدكتور عبد الغني الشميري سعادة السفير السودان دكتور أسامة والقنصل حسن والدكتور رضوان محافظ جاوة بارات وجميع الحضور أهلا وسهلا بكم أيضا ولا ننسى المنظمين لهذا المكان جزاهم الله ألف خير على هذا العمل الجليل في خدمة القرآن الكريم نسأل الله أن يكلله بالنجاح. Juga para duta besar ini terbesar dari Sudan Dr. Usama, Syekh Hasan Konsul Sudan, juga tamu-tamu yang lain, Pak Gubernur Jawa Barat, dan khususnya kepada para panitia yang telah berkontribusi untuk menghadirkan acara ini untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat bagian bagi ahli Quran. Taban yani min asy-syaraf al-'azim an najtama' ma'a al-Quran al-Karim wa tajid al-kibar ma'ana fi as-silk ad-diplomasi yufarriguna awqatahum li hadha al-'amal. Lakin as'al min Allah ta'ala an la yahrimukum al-ajr wal baraka fi hadha al-kitab fi anfusikum wa fi ahlikum insyaallah. Baik, ini atas satu keistimewaan untuk kita semuanya. Dan yang paling menarik, ini orang-orang sibuk, diplomat, birokrat, bisa meluangkan waktu untuk acara Quran ini. Ini sesuatu yang hebat. Dan saya bermohon pada Allah, semoga keberkahan diturunkan pada kita semua pada saat ini. Ana la atakallam an fadl al-Quran. Fadl al-Quran qad takallama al-Syeikh Amir Faisal wa al-Syeikh Adi Hidayat wa sabakana bithalik sa'adat al-Safir hafizahullah ta'ala sa'ad al-Safir al-Mamlaka الدكتور أسامة عن فضل القرآن الكريم. فضل القرآن الكريم ستجدون آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتكلم عن فضل القرآن. لكني قبل أن أدخل في التحسين قليلا أخذ دقيقتين عن أثر القرآن في حياتي من خلال تجربتي مع القرآن الكريم. Baik, saya tidak akan bicara tentang keutamaan Al-Quran karena tadi sudah banyak disampaikan. saya ingin fokus kepada apa yang tadi disampaikan kepada kami untuk diutarakan tentang tahsin. Tapi sebelum itu saya minta 2 menit saja untuk menyampaikan satu hal yang paling indah dalam Al-Quran, yaitu apa pengaruh Quran pada jiwa setiap insan beriman. أنا أرجو طبعا قبل ذلك أن نكتب عنوان للقرآن في بيوتنا. القرآن غير حياتي. القرآن غير حياتي. حتى يستطيع هذا العنوان أن يعكس بأعمال داخل البيت. القرآن غير حياتي. لا أقرأه قراءة عابرة. حتى نستطيع أن نستفيد بهذا إن شاء الله. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin kita komitmen sebentar. Kalau Anda ingin jadi ahli Quran dan Quran memberikan dampak kuat ke dalam jiwa, maka mulai sekarang pulang ke rumah, tuliskan di pintu rumah, Al-Quran ghayyara hayati, Quran akan merubah hidup saya. Tuliskan di pintu rumah Anda, Quran akan merubah hidup saya. Ketika Anda setiap masuk keluar rumah Anda ingat pesan itu, maka Anda akan selalu bersama Al-Quran dalam kehidupan. Ana as'alukum wa aidan as'al nafsi, hal indaka mashkila fil bait, hal tu'ani min أن ولدك يعني غير طائع لك ولله تعالى؟ هل تعاني من زوجتك؟ هل تعاني من فوضى في البيت؟ إذا أردت أن يصلح كل ذلك فعليك بإدخال القرآن إلى هذا البيت، إلى بيتك وإلى أولادك وإلى أهلك، وسترى الأثر العظيم المبارك بدخول هذا القرآن. أرجو أن تحملوا أولادكم إلى حلقات القرآن الكريم. هذه منادى لنا جميعا إذا أردنا أن نصلح بيوتنا وترون أثر القرآن المعجز، التأثير النفسي، التأثير الاجتماعي، التأثير الأخلاقي، كل أنواع التأثير تحدث في هذا البيت والبركات في هذا البيت. Ya, setelah Anda tuliskan Quran akan merubah hidup saya di pintu rumah, maka Anda sekeluarga harus mulai komitmen untuk bisa menerjemahkan tulisan tadi dalam pola kehidupan. Maka mulai sejak itu Anda semua, kita semua komitmen. Saya mau tanya, kata beliau, apakah pernah Anda punya masalah di rumah? Pernah punya masalah dengan anak yang kurang taat pada orang tua? Pernah punya masalah anak yang sulit atau membuat sulit ibunya, buat sulit bapaknya, keluh kesah di rumah, segalanya? Saya janjikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada Anda semua, ketika Anda menjadikan Quran dalam kehidupan dan bersiap merubah semua hidup dalam Quran, Anda akan dapatkan semua nikmat kelezatan, nikmat pengaruh kepada psikologis, nikmat pengaruh pada kehidupan sosial, dan nikmat pengaruh pada kehidupan berkeluarga. Saya jamin dengan izin Allah akan terjadi perubahan di kehidupan Anda jika Anda ingin komitmen mulai pulang dari ini mengisi Al-Quran dalam kehidupan di rumah. أعطيكم مثال واحد ثم ندخل في قضية التحسين قليلا. أعطيكم مثال واحد حدث معي أنا. Saya mau beri satu contoh ya, kisah nyata beliau, bagaimana Al-Quran merubah hidup beliau. Setelah itu nanti beliau akan komunikasi dengan kita tentang masalah bagaimana membaca Quran dengan baik. Sebelumnya saya ingatkan, kita akan ada 2 sesi tahsin. Kesulitan-kesulitan silakan dikomunikasikan. Ini ada Dr. Ibrahim, Syekh Abdul Karim, dua-duanya pakar. Nanti ada Syekh Giyas untuk membuka akses untuk keluar kalau Anda ingin jadi ahli Quran di luar, karena beliau punya perangkatnya. Nanti dengan kami di akhir kita akan mencoba mempercepat bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat. Nanti kita sedikit demonstrasi dengan teman-teman yang ingin jadi ahli Quran. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fadhal Syekh. طيب هذه القصه حدثت معي في مدينه بكالونغان. بكالونغان. Ya, kisah ini terjadi dengan saya di kota Pekalongan. Ya. Orang Arab sulit mengucapkan P jadi B ya. P jadi Pekalongan, Bakalongan. Sama katanya orang Jawa Barat, punten Kang Emil, orang Sunda mengucapkan F itu susah. F jadi P. Ya, padahal itu fitnah, ya. Padahal هو يصحح لي الآن المخارج الإندونيسية بعد ذلك يصحح المخارج العربية خير إن شاء الله. هذا القصة التي حدثت في بكالونغان. جاء رجل مع ابنه يريد أن يدخله إلى الحلقة. عندما رأيت هذا الولد شعره طويل هكذا، شعره طويل وعنده الخاتم هنا ما شاء الله، وعنده الحلقة هنا ما شاء الله، كيف هذا؟ هل هذا مسلم؟ أولا أنا شككت في هذا، هل هذا مسلم أولا؟ نعم هذا مسلم، هذا ابني، أنا أصلي معه، أحمله إلى المسجد، لكن أعاني، فسد علي بسبب قرآن السوء ولم أستطيع أن أصلحه. أنا يا شيخ أنتم جئتم من اليمن وأنا أثق فيك أن تصلح هذا، هذه مشكلة، هذا كيف أدخل هذا إلى الحلقة؟ شكله لا يناسب حتى الحلقة. Teman-teman, jadi satu saat ketika beliau sedang di Pekalongan, ada seorang ayah datang membawa anaknya diminta Syekh Abdul Karim untuk mengajar Quran. Tapi tampilan anak ini itu spesial. Rambutnya pang ke atas gini. Telinganya pakai anting ngalahin ibu-ibu. Kemudian di tangannya ada tato. Jadi spesial, komplit sudah. Kemudian Syekh Abdul Karim bertanya pada ayahnya, "Ini serius mau belajar Quran? Benar dibawa ke sini?" Saya bingung bagaimana bisa mengajar anak seperti ini. Kata bapaknya, "Saya yakin Anda kan datang dari Yaman, datang ke sini mengajar Quran. Ini saya serahkan anak saya belajar Quran. Anak ini terpengaruh oleh lingkungan sehingga berubah perilakunya seperti ini. Saya berharap dengan izin Allah Anda bisa merubahnya dengan Al-Quran." Ba'da dzalik akhadtu ila al-halaqah wa ana hazin wa kulli afkar kayfa aslih hadha. Lakin qultu fi nafsi insyaallah Al-Quran علاج لكل داء بإذن الله توكلنا على الله ضعه في الحلقة ثم ثلاثة أربعة أيام أسبوع الأول أسبوع الثاني عندما يأتي دوره في قراءة القرآن لا يريد أن يقرأ يفعل هكذا لو خلاص كل مستمعا فقط. Baik teman-teman, kemudian saya paksakan dia duduk di tempat belajar di halaqah kami. Kemudian dia datang pekan pertama, pekan kedua, sama sekali enggak mau baca. Begitu diminta baca, geleng-geleng. Ya, masih penting tadi Mas Ari untung sampai alhamdulillah rabbil alamin, ya. Kemudian Tengku Wisnu agak lumayan, ya. Udah, bacakan yang lainnya. Yang ini susah, geleng-geleng. Kata beliau sudah, enggak usah baca. Sementara dengarkan aja dulu orang baca Al-Qur'an. Ba'da thalathat asabi' huwa yanzur ila zumala'ihi fil halaqah wa yata'athar bihim. كيف صلاتهم كيف أخلاقهم كيف تعاملهم مع القرآن وينقطع عن قرناء السوء وفي اليوم الأول في الأسبوع الرابع قرأ معنا بداية الفاتحة ولا يستطيع أن يكمل من البكاء لا يستطيع ما شاء الله. بسم الله ويبكي الحق. ثم نقف معه. Teman-teman, di pekan yang ketiga sesuatu perubahan terjadi. Dia mulai tertarik untuk memperhatikan teman-temannya ahli Quran yang sudah mulai baca. Sudah mulai kemudian sholat dengan nyaman. Dilihat oleh anak ini, ada pengaruh pada jiwanya. Sehingga awal di pekan yang keempat, dia memutuskan untuk merubah dirinya. Dan dia mulai mau baca Al-Quran. Dan dia mulai membaca Al-Fatihah, tapi tak mampu menyempurnakannya. Kenapa? Tangisan keluar, air mata keluar di matanya. Keluar sampai tak sanggup menyempurnakan Al-Fatihah. Ba'da dhalika qultu lahu la 'alaik. Fa ba'da ta'allum Al-Fatihah qalilan yaqra fi dhalika al-yawm. Alhamdulillah, ayaqantu bi anna hadha ar-rajul fataha Allah 'alayhi. Thumma ba'da dhalika qultu lahu ma 'alaika min al-hifz. Al-muhim an tata'allama at-tahsin faqat awwalan. Fa qala ya Shaykh, hal astati' ana بسبب شكلي وأعمالي الذي أنا أعرفها وأنت لا تعرفها هل يمكن أنا أكون من أهل القرآن يوما ما؟ Baik. Kemudian anak ini mulai komitmen untuk belajar. Kata Syekh Abdul Karim, sudah jangan fikirkan hafalan. Yang penting kamu perbaiki bacaan. Bisa baca dulu. Tapi kemudian anak tadi mengatakan kepada Syekh Abdul Karim, "Syekh, saya ini kan tampilannya begini, tubuhnya begini. Yang Anda tidak tahu seperti apa yang saya rasakan. Pertanyaan saya, mungkin enggak saya bisa menjadi ahli Quran dengan tampilan seperti ini?" Alhamdulillah, ba'da sittata ashhur min dawamihi fil halaqah, la yahfaz shay', innama tahsin faqat. Ba'da dhalika ata al-athar wa ja'a al-ab wa ja'at al-um tashkuruhu, tashkuruna tab'a. Qult lahum ashkuru Allah tabarak ta'ala ala ni'mat hadhihi al-Quran, ala ni'mat al-Quran allati anzalaha alayna wa ja'ala ma'ana. بعد ذلك حدثوني عن تغير أخلاقه فقلت والله في نفسي القرآن غير حياتي القرآن يغير الحياة إذا سلمنا أنفسنا إليه أصبح هذا الرجل يحفظ جزء واحد طبعا لكن فضل الله هذا شيء كثير الآن يحفظ هذا الجزء والآن يصلي جماعة والآن دخل إلى معهد إسلامي هناك يبدأ يتعلم اللغة العربية والله الحمد والمنة. Anda tahu setelah itu apa yang terjadi? Dia mulai semangat untuk jadi ahli Al-Quran. Dikatakan oleh beliau tidak ada yang mustahil. Kemudian semangat. Sampai setelah 6 bulan datanglah bapaknya, datang ibunya, datang saudaranya, datang kerabatnya untuk mengucapkan terima kasih. Kata Syekh Abdul Karim, ini poin utamanya. yang merubah hidupnya bukan diri saya, tapi yang merubah hidupnya adalah Al-Quran. Al-Quran yang merubah sosok ini menjadi lebih baik, mulai kemudian sholatnya bagus, baca Qurannya mulai baik, dan tahukah anda, sampai saat ini anak tadi sudah hafal satu juz dari Al-Quran, kemudian dia masuk pesantren Islam, dan mulai belajar bahasa Arab, anak ini sekarang menjelma menjadi ahli Quran, yang siap menyampaikan nilai-nilai Quran, dan siap untuk mempelajari bahasa Arab. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يحائل يعني النبوة دخلت في قلبه وفي صدره وفي روحه النبوة بعظمتها ورسالتها قد دخلت إلى هذا البدن وإلى هذا الجسد غير أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثت البركة نسأل الله أن نكون من هؤلاء. Teman-teman, saya ingin simpulkan ini tadi yang saya sampaikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengatakan bahwa seorang yang akan menjadi ahli Quran maka akan turun di jiwanya antara dua sisi dalam dirinya, dua sisi di dadanya akan diturunkan sifat-sifat kemuliaan-kemuliaan para nabi, ya walaupun dia bukan nabi dan wahyu kepadanya. Ini bukan wahyu, bukan turun dari sifat nubuwah, tapi sifat-sifat kemuliaan yang melekat pada Nabi akan lekat dalam jiwanya. Kalau boleh saya tambahkan 32-nya. Kita mulai 32-nya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di ahli Al-Qur'an, kalau benar dia jadi ahli Qur'annya, maka akan tertanam dalam dirinya al-khairat. Ada perubahan dalam dirinya. Makanya disebutkan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah mensifati penghafal Quran bukan dengan hifdzun. La yasifu rabbuna jalla wa ala hufadzal Quran al-karim fi amaliyatil hifdzi bil hifdzi, walakinnahu wasafa bidzikri. Faqala rabbuna wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, laisa lil hifdzi dzikrun. Di ketika anda menghafal Quran dan sedang berzikir, وَمَا فَإِدَةُ الذِّكْرِ أَجَابَ رَبُّنَا فِي سُورَةِ رَعْدِ فِي آيَةِ 28 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Yakinkan kalau zikirnya benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati ada ketenangan. فَهَذَا الَّذِي هَذَا الْإِطْمِئْنَانِ هَذَا الَّذِي يُغَيِّرُ حَيَاتَ الْإِنسَانِ. Ini ketenangan ini yang menjadikan orang ahli Quran itu lebih tenang tampilannya. Ada perubahan dalam hidupnya. Jadi kalau anda sekarang berkumpul di sini, ingin jadi ahli Quran, anda hafal bahkan 30 juz, 20 juz, 10 juz, tapi tidak memberikan perubahan pada sikap dan sifat anda, ada yang salah dengan hafalan Qurannya. فَإِذَنْ نَسْتَطِيَ النَّقُولِ أَلَا لَوْ كَانَ هُنَالِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ حَافِظَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 30 juz'an أو 20 juz'an أو نصفا من القرآن الكريم ولكن هذا القرآن لا يغير سلوكه ولا يطمئن قلوبه فهنالك الخطأ في طريقة حفظه. تفضل شيخنا. جزاكم الله خير. طبعا نحن سنذكر بعض الإشكال حتى لا أطيل. أنا لا أريد أن أطيل. بعض الإشكال في طبعا إن شاء الله ننتي دو بلوتهون سيا يقين إن شاء الله نجارة إني نجارة القرآن. Kalau terus jalan ini sama sekarang, depan 20 tahun insya Allah negara ini negara Al-Quran. Fa na'taqid law kan hunalika antum yani ahli Al-Quran multazimina bil Quran al-Karim fa ba'da 20 aman takunu Indonesia bilad Al-Quran al-Karim bi'idhnillah ta'ala. Insya Allah. Taban mithlu ana asma' qabla qalil mithlu ikhwani yaqul innahu dhanna an lan yakhur. Yakhur bil kha. Hiya yahur. ح اذا عندما نقول ح خ معنى يتغير معنى يعني يتبدل اذا نحن واجب علينا كمسلمين اولا ان نتعلم مخارج الحروف خ بدا ح ع العالم بدا العالمين رب العالمين اعوذ يعني معاذ الله ان يكون الله من الذين يؤلمون البشر الآلمين من الألم العالمين هنا مثله سمعت قبل قليل إنه ظن أن لن يخور الخوار في العربية صوت يحدث أما يحور أي يتبدل في اللغة العربية ظن أن لا يتبدل حاله لا لتركبن طبقا عن طبق أي أن الله سيبدل الحال ولا يدوم الحال إذن مثل هذا يا شيخنا نسميه في التجويد اللحن الجلي يعني الواضح خضح الذي يجب على المسلم أن يتعلم هذه المخارج حتى يستطيع أقل شيء. Khususnya dari bacaan, maka jangan dilupakan Quran punya hukumnya sendiri. Ingat, punya ketentuannya sendiri. Pertama, terkait dengan makharijul huruf di tajwid. Kita harus fokus untuk membenahi bacaan-bacaan dari sisi tajwid, karena seringkali terjadi kesalahan. Seperti tadi beliau dengarkan simak, ya yahur dibaca yahur, kha dengan ha, sehingga terjadi perubahan makna. Bahkan di Al-Fatihah ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, ain pakai hamzah, alamin, sehingga maknanya berubah. Awas, hati-hati ya, wal'iyadzu billah. Jadi alamin Tuhan orang-orang sakit. Wa hunaka thalith fi Indonesia. Jadi al-mashhur عندما اللحن يعني السعن سفير السفراء اللحن يكون مثلا في القراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين كثير من الخطأ بالهمزة آلمين. لكن هناك في مناطق في المحافظة الجو الوسطى أو الجو الشرقية حتى بالعناء الحمد لله رب العالمين biasanya cuma dua tuh alamin, alamin, tapi ada sebagian yang mengucapkan bahkan ngalamin. Ini maknanya tentu akan banyak perubahan-perubahan yang tidak akan semakna dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir nahnu la nastati an nahsar al akhta. Enggak yani la nastati an nahsar al akhta fi hadhihi al daqaiq. Lakin ana adrib lakum mathal. Syekh, kalau mungkin tadrib lana mathalan al akhta al syai'ah. الشائعة في قراءة القرآن الكريم وخاصة في نطق بعض الحروف. نعم. عندنا مثلاً الحمد لله، لكن أنا أريد أن نصبر أولاً. مسلم هاروس لاتيهان الفاتحة برب هاري برب منجو برب بولان هاروس صبر. هذا أورنج دادك دادن دي سايا ما هو بلاجر الفاتحة تصحيح المخرج ساتو بولان تبيان دولو ماسك برب هاري nggak bisa الح الها الحمد بعد ذلك لم يصبر لم يصبر saya mau harus sabar sama dia tapi dia enggak mau sabar. Oh susah, saya enggak mau. Bukan susah, insyaallah harus latihan berapa hari berapa bulan udah lancar, enggak mau. بعد ذلك انا اخذت الى رجل يغني في الشارع. عرفتم هذا الكتاب؟ رجل في الشارع يتعلم يصبر 4 ساعات وهو يفعل هكذا. قلت له تعال تعال انظر إلى هذا ماذا يفعل هذا؟ قال قال 4 Kalau Anda ingin belajar tahsin, memperbaiki bacaan, tips dari beliau pertama mesti sabar. Ingat, karena tahsin itu akan banyak memakan waktu dan menguji kesabaran. Kalau Anda tidak sabar, maka mohon maaf akan banyak gagal dalam bacaan-bacaan itu. Satu kali datang beliau, murid kepada beliau, enggak sabar belajar untuk tahsinnya. Sulit sekali sabar. Maka satu ketika beliau melihat seorang pengamen itu sabar betul ngutak-ngatik itu kunci gitar. Ya, C D E F G A B C G A B C D E F G A D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F Beliau bawa kemudian tadi muridnya datang ke pengamen tadi, tunjukkan oleh beliau. Coba lihat nih, pengamen aja bisa sabar main gitar, masa kamu gak bisa sabar baca Al-Quran? Sejak saat itu ada motivasi yang kuat. Mohon maaf ya, mohon maaf, tambahan untuk motivasi sedikit tentang kesabaran. Orang sekarang mau maksiat aja sabar, masa antum mau taat gak sabar? Mau maksiat sabar. Ada dua orang pencuri motor, satu mau nyuri tuh, ya, satu anak buahnya yang baru, yang satu bosnya. Begitu anak barunya ini mau ngambil, susah dia. Begitu mau buka, sulit. Kata anak buahnya, bos yang ini susah. Kata bosnya, sabar, terusin dikit. Sabar, Anda bayangin. Orang mau nyuri, sabar. Masa Anda baca Quran gak sabar? Al-an bal hunalika al-asun al-an nasun ya'malun al-ma'asiyah bis-sabr fa'una nahnu ya'na'mal al-ta'ah limadha lan nasbir. فهذا هو الذي ما يريد أن يؤكد شيخ عبد الكريم. فنسمع يعني مثال وحيد بحروف القرآن الكريم في العربية يعني في حروف القرآن التي قد تكون في أخطاء شائعة عند بعض المجتمع. في أخطاء شائعة نأخذ على سبيل المثال الفاتحة، لأن الفاتحة كما قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي شرط صلاة الفاتحة حروف باقوس بنار سموة. إذن نأخذ الفاتحة على سبيل المثال. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ha. Idzan al-khata' asy-syai' tabdil al-ha' ha. Huna mawjud bikathrah. Baik, yang pertama di Indonesia nih, awas yang sering terjadi, kita mulai dari Al-Fatihah kata beliau. Nanti beliau akan bacakan Al-Fatihah, kita ikuti bersama. Ya, Syekh Abdul Karim sayulakinna al-Fatihah wa sawfa naqra insyaallah ma'ban li khitam al-mihwar al-awwal min hadha al-majlis. Teman-teman, sering kali terjadi di Al-Fatihah, padahal kata Imam Syafi'i ini inti dari bacaan salat kita. Ha, ha kecil berubah jadi ha. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu seringkali berubah jadi ha. Dan ini beliau sering dapati di Indonesia sepanjang beliau ada di sini. Fadlul Syekh. Thumma ba'da dzalika aidan al-ha ar-rahman bukan ar-rahman. Iyyaka na'budu 'ain bukan na'bud. Iyyaka na'bud. Au nasta'in. Hadhi akhta' syai'ah. As-sirat ba'dhum as-sirat as-sirat shi. Hadha jahu ma'na jahu. As-sirat bukan as-sirat. Al-mustaqim bukan al-mustaqim. Ba'dhum gim ba'dhum qim qim yani al-harf yakun taht. Nahnu awalan thumma ba'da dhalik ba'd shaha sama. Idhan wal-dhalin. هناك حرف الضاد بكان ضاء عندنا ضاء ضاء وعندنا ضاد بكان الضاء ولا الضاء لا ولا الضاء هذا يعني مجمل الأخطاء الشائعة في الفاتحة. Baik teman-teman, secara umum di Al-Fatihah tadi ha sering berubah jadi ha. Ya iya kenak budu nak budu jadi nak budu. Kemudian tadi beliau garis bawahi sad sad jadi sha sha. Syirat, syirat, dari sirat di syirat, syirat. Bahkan agak sedikit mulutnya kadang-kadang banyak yang maju. Syirat, ya. Nah, ini nanti beliau akan bimbing cara bacakannya. Termasuk di akhir, walad bo, bo, bo, bo. Kadang-kadang yang membacakan bo, bo, dari bo jadi bo. Nah, seperti apa bacaannya? Untuk menutup sesi yang pertama ini dulu, sebelum kita masuk ke tips untuk hafalan, kita akan minta Syekh Abdul Karim untuk membacakan Al-Fatihah dan kita ikuti semuanya. Siap insyaAllah? Siap insyaallah? Sayyulakin lana Syekh Abdul Karim surat Al-Fatihah min awaliha ila akhiriha wa insyaallah tabi'uhu fi talaffuzina wa fi alsinatina bi'idznillahi ta'ala. Faddal mashkuran. Insyaallah hadhihi Al-Fatihah mubarakah wa hiya Fatihatul Kitab was sab'al mathani wal Qur'an al-'azim. Nasallahu an yubarik lana fi hadhihi as-surah wa an yaj'alna hadha al-majlis mubarakan bi sirr hadhihi Al-Fatihah al-asrar al-kabira al-kathira allati fiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الهاء من الجوف الهاء حرف جهاء حرف جوفي إيه إيه إيه الصراط حرف صفير وهو من حروف الإطباق يعني ليده دي بواه دي بلاكان جيجي دي بواه الصي اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم عليهم لأن إذا ضاع الهاء تكون عليهم عليهم وهنا حرف الهاء لابد من وضوحه من الجوف أيضا عليهم نعيد غير المغضوب عليهم وَلَا الضَّالِّينَ. الضالين فيها أحكام كثيرة، خمسة أحكام في حرف كلمة الضالين. عندنا الاستطالة، عندنا المد العرض السكون، عندنا المد الكلمي اللازم، عندنا المد الوقف. إذن نعطي يعني الأحكام الخمسة بهذه الطريقة. وَلَا الضَّالِّينَ. ولا ننسى حرف النبر في اللام، لأن اللام المشدد عبارة عن لامين اثنين. وَلَا الضَّالِّينَ، عندما نقول بالعربية هل يعني اثنين وليس ضالين، ضالين واحد. وَلَا الضَّالِّينَ. اللهم انفعنا بهذه الصورة وبالقرآن الكريم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل واغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه. اللهم يا رب العالمين أنزل علينا السكينة والرحمة والمغفرة، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا ساحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم أتم عليه نعمه ظاهرة وباطنة وجميع بلد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير. أشكر لكم حسن الاستماع وجزاكم الله خير. نشكر المنظمين والحاضرين من السلك الدبلوماسي جميعا، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, Syekh Abdul Karim, sebagai informasi nanti dari kami Quantum Akhyan Institute, itu insya Allah akan bekerja sama juga dengan beliau, juga dengan istri beliau tercinta Ustazah Ahlam. Nanti insya Allah kita akan buka kelas khusus ya, bagi Anda yang ingin memperbaiki dari bacaan, mempertajam hafalan dengan sanad. Nanti insya Allah juga di bawah bimbingan langsung dengan beliau, Syekh Abdul Karim, juga dengan istri beliau Ustazah Ahlam, juga dengan teman-teman masyayikh yang lainnya. Ya, wa jalasna ma ba'd Syekh Abdul Karim, fa insyaallah sawfa nunassiq ma'a fadlatul syekh, na'mal ma'a ba'd li'idad al-Qur'an al-Karim, nukawin markaz khas li'idad ashab al-Qur'an al-Karim ma'a jawdati fil qira'ah wa fil hifz wa kadhalika fi fahmi ayati adh-dhikr al-hakim. Shukran jazilan ma tafaddala bihi Syekh Abdul Karim. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ahu da'iman insyaallah fi kulli siha wal afiyah. Fa qabla an nakhtim al-mihr al-awwal, فهنالك كلمة والمعلومة ثامنة من قبل شيخنا الشيخ غياث على برنامج في هيئة الكتاب والسنة بالمملكة العربية السعودية. وبعد هذه الكلمات سنختم أولا المحور الأول، فنواصل إن شاء الله بعد ربع ساعة أو نصف ساعة إلى برنامج طريقة حفظ القرآن 30 يوما لـ30 جزءا. يا ننتي kita dengar dulu sebentar informasi penting dari Syekh Ghiyath. Beliau utusan kita buat sunnah di jalan, informasi yang kita butuhkan. Setelah itu kita jeda sebentar 15 menit, lalu kita sambungkan setelah itu dengan cara cepat menghafal Quran dan ikrar ahli Quran serta informasi sistem at-taisir untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya. Wa nu'ti al-an li syekhna Syekh Ghiyath ala ma tafadda bihi, yani falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم إخواني أخواتي أيها الحضور الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ أدي هداية وأخوانه القائمين على هذا الفرح القرآني وعلى هذا المهرجان القرآني، جزاهم الله خير، فقد اجتمع هؤلاء الأخوة جميعا تحت راية القرآن الكريم. وإنني بعون الله تعالى سأتحدث قليلا عن الهيئة العالمية للكتاب والسنة، teman-teman sekalian, setelah beliau tadi memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sekarang ingin menyampaikan, saya ingin bicara sedikit tentang peran Hay'al Kitab wa Sunnah yang terdapat di kerajaan Saudi Arabia. Hadhihi al-hay'a al-mubarakah maqarraha al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah wa fi Jeddah wa tahta ra'ayat حكومة خادم الحرمين الشريفين وبالتعاون مع الشعب السعودي تقدم هذه الهيئة المباركة الخدمات الجليلة والجهود الكبيرة لخدمة القرآن وأهل القرآن في أكثر من 78 دولة في العالم. disampaikan oleh beliau bahwa Hayya Kitab wa Sunnah ini sebuah institusi besar fokus di pengembangan Al-Quran dan Sunnah yang disupport pendiriannya bertempat di Jeddah di kerajaan Saudi Arabia, disupport pendiriannya langsung oleh Khadim Al-Haramain Al-Sharifain Raja yang Mulia, bekerjasama juga disupport dengan seluruh masyarakat Saudi dengan mendirikan institusi yang semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang programnya menjangkau lebih daripada 78 negara. Walillahilhamd لهذه الهيئة المباركة أكثر من 300 معهدا وكلية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم. كذلك تقوم هذه الهيئة المباركة بتوزيع المصاحف في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى إقامة الدورات القرآنية والملتقيات والندوات وغير ذلك من الأنشطة التي تخدم القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. Program dari Hay'a Kitab wa Sunnah, mungkin Anda nanti bisa catat sekali waktu mungkin ada kerjasama dari lembaga-lembaga, nanti kami akan sampaikan pada Syekh Ghiyath. Ya, diantaranya fokus pada pendirian ada ma'had-ma'had Islam, sudah 300 lebih disupport untuk pendirian itu. Kemudian juga pembagian Mushaf Al-Quran, kemudian juga support kitab-kitab yang terkait dengan nilai-nilai keislaman yang disebarkan ke seluruh wilayah di muka bumi. Dan mudah-mudahan dengan program ini bisa menjalin kerjasama-kerjasama terbaik bagi teman-teman khususnya yang ingin menjadi bagian dari ahli Quran dengan program yang digagas oleh Hay'a Kitab wa Sunnah. Zalikum hadhihi al-hay'a al-mubarakah bi iqamati al-mawaqit al-Quraniyah ad-duwaliyah. Wa lillahi al-hamd hunak 'iddat musabaqat wa ala ra's hadhihi al-musabaqat musabaqat al-Malik Abd al-Aziz ad-duwaliyah لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. Nah, teman-teman, ini juga kalau berkenan ingin ikut mengikuti satu program khusus di Hay'a Kitab wa Sunnah setiap tahun mengadakan perlombaan penghafal Quran tingkat internasional yang langsung disupport oleh Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, ya, bahkan dari sebelumnya, dari sebelum-sebelumnya dari Raja Malik bin Abdul Aziz sampai dengan sekarang, itu setiap tahun mengadakan program hafalan Quran atau musabaqah hifdzul Quran tingkat internasional. Dan sebagai berita, di tahun ini alhamdulillah dari Indonesia dapat juara ketiga diraih oleh Ananda Ahmad, ya, pada kesempatan kali ini. Wal musabaqat kathira dakhil al mamlakah al arabiyyah al saudiyyah wa kharijaha walillahi al hamd. Kadzalika min al mahaam wa al anshita allati taqum biha hadhihi al hay'a al mubarakah ifad shuyukh al qurra wa والأساتذة إلى عدد كبير من الدول الإسلامية الشقيقة والدول العربية كذلك. وتقوم هذه الهيئة المباركة بإيجاد المنح الدراسية لحفاظ القرآن الكريم من كافة أنحاء العالم للحضور والتعلم في جامعات المملكة العربية السعودية. Ini juga penting informasi. Kalau Anda tangkap dengan baik, bisa diambil momentumnya. Kata beliau, di program Hay'a Kitab wa Sunnah juga ada program kerjasama dalam pengiriman imam-imam, duta-duta terbaik untuk mengajarkan Al-Quran yang nanti kerjasamanya bisa dijalin dengan Hay'a Kitab wa Sunnah. Juga memfasilitasi pemberian beasiswa untuk kuliah di kampus-kampus khususnya di sekitaran kerajaan Saudi Arabia. Jadi ada program-program besar demikian yang saat beliau datang ke beberapa tempat-tempat di negara itu akan digagas dan disampaikan sehingga peluangnya bisa antum ambil termasuk pada kesempatan kali ini. Wa hadhihi an-nashatat wa hadhihi al-khadamat al-jalila min al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah li ikhwanihim al-muslimin fi kulli makan hiya al-sharaf wa hiya al-fakhr لهذه البلاد المباركة التي تقوم بالخدمة المتواصلة لأبناء الإسلام ولأهل الإسلام في كل مكان، ابتداء من الحج والعمرة إلى نشر أنوار القرآن الكريم في كافة أنحاء العالم. Dan ini satu kemuliaan bagi kerajaan Saudi Arabia untuk bisa berkhidmat khususnya pada para ahli Quran, kepada program-program keislaman di seluruh negara dimanapun berada yang bisa dijangkau, setelah tentunya kami bekerja keras untuk bisa memberikan pelayanan kepada hal-hal yang terkait dengan haji dan umrah. Menarju Allah Ta'ala fil am al-qadim fadilat syekh an yakun bain al-hadirin majmu'ah min syuyukh وقراء المملكة العربية السعودية لحضور هذا الاحتفال وهذا المهرجان القرآني الكبير. جزاكم الله خير. Dan beliau terakhir berharap mudah-mudahan kami bisa berada bersama-sama para masyayikh dari Saudi Arabia dengan tokoh-tokoh ahli Quran yang akan juga beliau mengadakan acara semisal ini, mengundang para ulama-ulamanya dan kita, kami khususnya khusus untuk hadir bersama para masyayikh yang dimaksudkan. كذلك لابد لابد أن أتحدث قليلا عن جهود أهل القرآن في هذه البلاد المباركة إندونيسيا، ولله الحمد هناك مؤسسات ومعاهد وجمعيات وإدارات من الحكومة تقوم في خدمة القرآن الكريم وفي نشر القرآن الكريم وفي نشر علوم القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة. طيب beliau sebelum menutup قبل أن يختم كلماته beliau ingin memberikan sedikit gambaran bahwa alhamdulillah di Indonesia juga banyak lembaga-lembaga yang berkontribusi ya pada kegiatan Al-Qur'an, ahli Qur'an dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai keislaman. Naam. Kazalik fadilah Syekh arju min kaffat ikhwani al-muslimin wal muslimat wa sura 'ammah fadilah Syekh alaina jami'an laysa faqat حفظ القرآن الكريم وليس فقط تعلم القرآن الكريم، إنما علينا أن نفهم هذا القرآن الكريم، أن نتدبر أحكام هذا القرآن الكريم، أن نقوم بالعمل بما جاء في هذا القرآن الكريم ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا فيكم ما أن تمسكم لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, dan beliau menutup kalimatnya yakhtim khatama kalimatihi bi li'adadi jami'an, beliau menutup kalimat-kalimat sambutan beliau dengan memberikan pesan kepada kita semua wa tausiyatihi lil qaimah bi an naqul lana, beliau mengatakan pada kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah seperti Rasulullah SAW mengamanatkan pada kita semua, dan dengan itu semua sampai juga رضي الله عنها وأرضاها حينما سألها الصحابة كيف حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن، قالت رضي الله عنها وأرضاها كان قرآنا يمشي على الأرض. Dan contoh teladan terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah istri beliau tercinta, ibunda kita semua, bahwa ketika ditanya oleh para sahabat apa yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab beliau itu adalah Quran yang berjalan. Quran yang berjalan, Quranan yamshi. Innani ad'u Allah Ta'ala wa atamanna insyaallah qariban wa an ara hadha kama qama ahlul Islam fi ahd ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi ahd al-khulafa' ar-rashidin بإرسال الدعاة والحفاظ إلى كافة أنحاء العالم لنشر الإسلام، أرجو إن شاء الله في السنوات القادمة أن أرى الدعاة وحفاظ القرآن الكريم والعلماء من هذا البلد المبارك ينطلقون إلى كافة أنحاء العالم لنشر أنوار الإسلام ونشر علوم القرآن. جزاكم الله خير. Teman-teman, beliau menutup kalimatnya dengan bermohon pada Allah. Semoga setelah kita nanti berpisah dari acara ini seluruhnya, di tahun-tahun ke depan, alumni-alumni pertemuan ini, kata beliau, insyaallah akan jadi ulama, akan jadi da'i, akan jadi ahli Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Takbir. Takbir. Jazakumullah khair. Wa innani walillahilhamd daiman wa abadan fi khidmat ahlul Quran ومعاهد القرآن في هذا البلد الطيب ولله الحمد، ونسأل الله تعالى أن يديم عليه الأمن والإيمان وأن وأن يبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تبقى راية القرآن وراية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة في هذا البلد الإسلامي وفي كافة بلدان الإسلام. جزاكم خير شيخ جياس على ما تفضل من كلمته. Beliau kemudian menyampaikan mudah-mudahan selalu jaya nilai keislaman di bumi Indonesia ini. Beliau mencintai Indonesia, mencintai pesantren-pesantren di Indonesia, mencintai ahli Quran di Indonesia, dan beliau bermohon pada Allah semoga nilai-nilai keislaman, syiar-syiar Islam bisa terus berjaya dan memberikan inspirasi dari bumi Indonesia ini insyaallah. Jazakumullah khair walhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih nashkuru Syekh Jiyad wa nakhtim awalan هذا المحور الأول لنواصل بعد ربع الساعة إلى المحور الثاني يعني في طريقة حفظ القرآن الكريم على ضوء القرآن والسنة النبوية الشريفة. Kita jeda dulu ya kurang lebih sebanyak 15 menit. Nanti setelah itu kita akan teruskan pada metode cara menghafal Quran dengan cepat dan interaksi dengan kita semua. Lalu kita pamit dulu pada sesi yang pertama ini. Berikan tepuk tangan plus dan takbir untuk tamu tipok kita seluruhnya. سعادة السفير مملكة عربية السعودية، سعادة السفير السودان الشقيقة، سعادة السفير من جمهورية اليمن الميمون، والقنصل حسن من السودان، وأيضا الشيخ مصعب دكتور ياسر المهندس محافظ رضوان كامل محافظ جو الغربية من جمعية محمدية، نقوم بعد مع بعض نقوم معا ونقابل إلى الجماعة كلنا إن شاء الله. teman-teman terima kasih atas acara hari ini. Baik, takbir seluruhnya, takbir. Takbir. Nahnu ma'ana ikhwa insyaallah. Siap bersaudara? Baik, mamlakah Arabiyah Saudiyah. Syu'ab Saudi ma'ana, syu'ab Saudi syaqiquna. Ya, saudara-saudara kita di Saudi, saudara kita bukan? Saudara kita? Teman kita? Hatta min al-Yaman, ahlul Yaman min ahlina aidan, ahlul Yaman min ashabina. Baik, teman-teman kita di Yaman, saudara kita, sahabat kita, wa minas Sudan ahluna, minas Sudan ashabuna, dari Sudan saudara kita bukan? Sahabat kita. Takbir. NKRI merdeka. Dengan kalimat takbir, takbir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama, nanti kita lanjut lagi. Tarikh qalilan fa na'ud insyaallah. شامل الكريم اسال الله ان يرفع قدره عن جميع ان شاء الله العارفين جميع ان شاء الله بونص شيخ عبد الكريم يعطيكم بونص اضافه akan bimbing teman nanti ada kalau mau tanya boleh sekarang beliau bacakan dulu surah dan antum boleh ikuti تفضل بشكر انتم ستذهب ام تجلس معي كذا هم سيغادرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnamaj Tashihul Quran Al-Karim insyaallah kalau antum mahu faida tashih al-huruf sekarang nahnu lihat yang harf susah, yang harf mudah, yang benar, yang enggak benar. Sebelum ini nahnu baca suratul Fatihah. Idzan harful Fatihah ada mungkin nahnu nantik ha, silakan ha, ha, kha, ha, arrah, arrah, bukan arrah, arrah, arrah, ha, hi, hu, ah, bukan ah, ah. الرح الرحمن الرحيم الرحيم الآن yang حرف دوا yang مسألة دوا أعوذ أعو bukan أعو أعو أعو أ إي U A I U A A A يعني مسألة دي مانا كلو أداء أ سماعة دي مسألة مسألة باتشا أ أ بكن أ أ أ أعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لها الطاء طاء الشيطان بكان يمولوت دي دبان طو طو بكان طاء بكان طاء من الشيطان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن الحمد بكان الحمد الحاء الحاء أح الحمد الرحمن بكان الرخ الرح الرحيم بكان الرخي خي خي لا الرحي حي الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أداء مد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بكان ما ما ما بكان تبل بكان ما ما ما مالك يوم الدين ثم حرف الدال بكان التي تي بكان تي دي دا دا دي دو دو حرف دي انجليزية دي حرف دي الدين بكان الدين بعدين ان شاء الله ننتي اداء اوران دي سيني سما انتم بس هذي سيني الدين مالك الدين إيا ها لهات يا يان تشديد إيا بكان إيا إياك نعبد وإياك نستعين عين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صي صي صاء مكسورة صي الصرا الراء كان تبس تبل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم على عليهم. Bukan alayhim, alayhim, yim, yim, yi. Bukan yi, yi. Alayhi, him. Alayhim. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. Bukan keluar lidah, tak boleh, tak bisa keluar lidah. Ghairil maghdub, bu, la, la, la, jangan. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. مرة ثانية لاقي ولم ضالين bagus tapi enggak cukup kalau satu hari enggak cukup harus berapa hari harus lama latihan huruf-huruf Makhrajnya benar. Sekarang saya mendengar ada masalah besar. Masih asyi, na'bud, nasta'in. Yani banyak salah. Tapi insyaAllah ini buka. InsyaAllah nanti antum bisa lihat di mana latihan. Ada syekh orang Arab atau orang Indonesia yang bagus. Tapi kasih nasihat. Al-hifzul Qur'an al-Karim. Harus antum buka Al-Quran al-Karim setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Nahnu harus latihan, harus barakah, harus manfaat. Nahnu buka WA terus. Berapa satu jam di WA? Tidur sama WA. Bangun sama WA. Kereta api sama WA. Di mana waktu sama Al-Quran? Di mana? Harus nahnu bersama Al-Quran. Walaupun 5 halaman walaupun 2 halaman satu hari ada orang berapa bulan enggak buka Al-Quran Al-Karim ini orang muslim wa berapa bulan enggak buka Al-Quran wa idha nahnu tanya antum suka Al-Quran? Ya saya suka kalau suka berapa buka Al-Quran setiap hari saya udah buka maaf setiap hari buka belajar Al-Quran. Ada jalan, ada WA, ada telefon, ada syekh, ada berapa ada jalan. Mengajar Al-Quran Al-Karim. Manfaat apa? InsyaAllah manfaat hati. Manfaat badan kuat. Iman kuat. Islam kuat. Syaitan jauh. Ada manfaat kalau buka Al-Quran Al-Karim. Lidhalik nahnu harus buka Al-Quran Al-Karim setiap hari. Wa idha kalau bisa hafal Al-Quran istimewa. Bagus. Hafal Al-Quran Al-Karim. Semua Masya Allah. Sa'a besar. Ini kasih nasihat. InsyaAllah. Antum janji saya antum hafal Al-Quran. Walaupun 5 halaman. Janji saya enggak. Siap enggak. Siap hafal Al-Quran insyaAllah? Kalau enggak bisa sibuk, sebab antum sibuk ada kerja banyak, harus antum masuk anak yang kecil, halaqah atau masjid atau santrin Al-Quran Al-Karim. Kalau saya sudah orang tua, sudah umur besar, enggak bisa hafal Al-Quran, harus antar anak saya. Hafal Al-Quran. Kalau saya anak salih, istri salihah, insyaAllah perempuan enggak mendengar. Kalau orang yang mahu bikin rumah bagus, keluarga bagus, antum cari perempuan yang hafal Al-Quran. وبعد ذلك نكاح سمائني وده كلور كلورجة سماء القرآن أنا سماء إستري سماء أنت سكرنا ما دي ما مسألة مسألة دي روما أدا تي في أدا وي أدا فيسبوك سماء كلورجة كلو ما سك روما سموا هنفون nggak ada Quran harus di rumah Al-Qur'an Karim. Sekarang nahnu baca suratul ikhlas. Karena suratul ikhlas masyaallah bahala besar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد الصمد ده القلقلة صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وجزاكم الله خيرا terima kasih لكم جميعا terima kasih semua kasih السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته diumumkan ini panitia menemukan dompet Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd teman-teman sekalian dan pirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, sekarang kita akan masuk pada sesi yang cukup penting dan setelah ini kita akan berikrar dan setelah itu kami akan mengundang teman-teman yang sudah mendaftar perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia untuk diberikan informasi putar program yang telah kita akan liris sama-sama untuk menurunkan Al-Quran dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tempatnya sudah disiapkan, asramanya juga insya Allah sedang dibangun. Dan kita butuh bersama-sama untuk memberikan penjelasan program yang telah kita susun. Sebelumnya, saya ingin ajak dulu teman-teman, saya ingin mengundang tanpa kami siapkan sebelumnya. Ini hanya respon seketika saja. Saya ingin tanya sebentar, siapa yang sudah hafal Al-Quran? Boleh angkat tangan. Yang hafal Al-Quran 30 juz. Angkat tangan, boleh. Yang laki-laki dulu, ikhwan, boleh? Tinggal angkat aja, dapat haji enggak, umroh enggak, ya? Ada? Tidak, 30 juz. Baik. Ada lagi? Mana? Boleh maju sini? Antum boleh maju? Boleh maju, silakan. Baik, 15 juz. 10 juz, 10 juz. Antum, di bawah 10 tahun. Baik. Ada yang 5 juz? Ada yang juz amma di bawah 10 tahun? Di bawah 10 tahun? Baik, tahan sebentar. Kita pinjam mic-nya dulu, teman-teman, fokus sebentar. Izin sebentar ya. Boleh dipegang. Kita nyalakan yang ini. Baik, untuk antum. Sebentar, kita akan cek dulu sebentar. Kemudian kita ambil cara cepat untuk memperkuat hafalan kita. Seperti apa Al-Quran memberikan pesan supaya hafalan-hafalan kita itu mudah untuk didapatkan dan dipraktekkan dalam kehidupan. Saya mau tes sebentar. Antum nama siapa? Hussein. Hussein. Hussein. Boleh maju ke depan sedikit? Hussein dari mana? Cikarang. Cikarang. Antum Hasan? Zulkifli. Oh bukan. Silakan maju. Siapa namanya? Zulkifli. Zulkifli. Baik. Zulkifli. Dari Cikarang. Kuliah? Lulus sekolah atau gimana? Mondok. Mondok, boleh dimasukkan? Mondok. Oh, jangan dimasukkan, mari dekatkan ya. Mondok, mondok di mana? Madinatul Ulum Bandung. Tayyib. Antum? Dari Makassar. Dari Makassar. Masyaallah. Makassar, baik. Dari Makassar langsung ke sini? Mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Oh, perguruan mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIK. Iya. Di Lebak Bulus. No. Baik, D01, angkat warna biru arah ke Ciputat ke situ ya, masuk sebelah kiri lurus. Pimpinannya Profesor Dr. Nal saat ini. Rahim. Surat apa ya? طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا عن ضره للجوا في طغيانهم يعمهون. Lompat ke mana itu? طيب antum bisa teruskan ayat 84-nya. Fakashafna mahbi min dhurri fastajabna. Fakashafna mahbi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum rahmatan min 'indina rahmatan min geser sedikit sana. Kalimat surga pertama disebutkan di surah Al-Baqarah. Bacakannya. Surga tahtihal anhar. Bukan? Kalimat jannah pertama di Al-Baqarah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tahan sebentar. Ayat keberapa? Tidak tahu. Baik, saya mau tolong fokus baik-baik apa yang saya tanyakan. Saya tanya mulai dari bunyi ayatnya. Saya tanya ayat keberapa. Saya tanya nanti di sebelah mana ada di mushafnya. Ya, nanti tiga pertanyaan standar ini saya akan simpulkan di akhir apa pentingnya tiga pertanyaan. Pertanyaan, boleh, mohon izin, silakan duduk dulu. Husain silakan, kemudian Zulkifli juga silakan. Husain mendapatkan 3 juta rupiah, Zulkifli mendapatkan 5 juta rupiah. Tolong dicatat ya, panitia ya. Takbir. Baik, lihat sini, fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, nanti ada 3 fungsi hafalan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi ukuran baiknya hafalan seseorang. Ada 3 fungsi. Fungsi pertama, untuk sekedar menjadi bacaan. Saya ulang. Bacakan dalam 2 keadaan. Awas di janji Allah. Keadaan pertama, bisa Anda bacakan dalam sholat. Silahkan Anda pilih mana yang paling ringan yang dibacakan. Contoh Quran surah 73 Al-Muzammil ayat ke-20. Angkat tangan. Angkat tangan yang bisa baca, angkat tangan. Quran, maju ke depan. Surah 73 ayat ke-20. Baik, ini contoh yang pertama, menghafal Al-Quran agar bisa dihadirkan dalam bacaan. Ya, bacaan apa yang dibacakan? Contoh pertama kata Al-Quran, minimal saat sholat itu kita bisa hadirkan bacaannya dengan bacaan yang sempurna. Tahan. Agak cepat saya. Bismillah. Sabri ibadur rahman. Sabri bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusail laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladhim wallahirul layla wan nahar alima allam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma yassara minal Qur'an. Tahan. Nah, ini apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika Anda teman-teman menghafal Al-Qur'an, bukan sekedar yang fardu, karena ayat ini turun untuk menuntunkan sholat di malam harinya. Di ayat ke-6-nya di ayat ini, innana syi'atan laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Sholat malam. Nah, uniknya ketika Allah meminta kita membacakan Al-Quran dalam kesempatan sholat, kalimatnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Ma tayassara. Turunan kata tayassara itu dari kata yassara. Kalau dibuang taknya di yassara. Ketika Allah meminta kita untuk menghafal Al-Quran, kalimatnya menggunakan yassara. Buka Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yasarnal Qur'an hal kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan. Kalimatnya menggunakan yassara. Kalau Anda keluarkan untuk dibaca, maka bacaannya berubah jadi tayassara. Mudahkan menghafal Al-Qur'an. Ingin oleh Allah ditanamkan Qur'an dalam jiwa Anda, maka buang jauh-jauh motivasi kasih sekedar menjadi hafizah. Mulai hari ini ganti nama aja semuanya jadi hafiz dan hafizah. Cukup selesai. Jadi hadirkan keinginan mohon kepada Allah. Baik-baik. Kalau ingin dijadikan hafalan kita kuat oleh Allah, maka hal pertama yang dilakukan minta berdoa kepada Allah supaya dimudahkan hafalan Quran ini untuk dibawa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala salat. Tapi yang paling menarik, fokus baik-baik. Kalimatnya menggunakan tayassara, diterjemahkan dengan terjemahan dalam terjemahan kita mudah, yang mudah dibaca. Tapi mudah itu seakan dengan kata kalimat tadi, walaqad yassarna. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan bukan cuma mudah dihafal dengan hal yang mudah. Awas hati-hati, karena tidak sedikit orang baca Al-Quran. Ketika dia baca dalam sholatnya, tidak sedikit mendapatkan jeda-jeda dalam hafalannya. Dia yang kuat, bawa dalam sholat tapi dengan hafalan yang kuat. Bagaimana caranya menghafal tidak terputus? Bagaimana caranya menghafal tidak ada jeda? Nah, pemahaman terbaliknya, kalau ingin mendapatkan yang seperti itu, maka sebelum menghafal, mulai bermohon kepada Allah agar hafal itu dimudahkan oleh Allah untuk dibawa dalam menunaikan sholat. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau Anda ingin mulai menghafal dengan hafalan yang kuat, bukan hafalan biasa, mohon pada Allah sekali lagi, saat mulai hafalan, niatkan kepentingan ibadah. Salah satunya, mohon agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Allah saat menunaikan ibadah sholat. Untuk teman kita yang Ibadah Rahman, ₹1.000.000, tolong dicatat. Boleh langsung duduk? Ya, jazakallah khair. Tadi beliau baca Qur'annya cepat-cepat. Ada ayat larangan di Quran, jangan bacakan cepat-cepat. Jangan gerakan lisanmu dengan cepat untuk sekedar menghafal ayat itu. Berdiri. Bawah, bawahnya kiri atau kanan? Sebelah kanan. Anda tanya, kali 500 ribu sejuta. Salah sedikit kurangi 500 ribu. Minus dot. Ya. Terus. Pulsa Anda habis, mau diteruskan? Ingat, di dompet Anda harus ada 500 ribu. Di. Apa ini? Inna alaina jam'ahu. Tahan sebentar. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Tayyib, tolong dicatat namanya, dapat 1.500.000. Baik, tahan sebentar. Syukran, Ustaz. Tahan sebentar. Kalau hafalan ingin dikuatkan, kadang-kadang saya tidak kasih contoh dari yang hadir. Kadang-kadang diminta hadirkan ayatnya, dibacakan, tapi kadang tengah-tengah macet. Yang kadang mohon maaf, sulit untuk meneruskan. Lupa ayat setelahnya. Nah, bagaimana mengatasi semua ini? Maka contoh dari Al-Quran secara langsung ada isyarat halus sekali. Jadi kalau dibaca langsung gak akan ketemu. Halus isyaratnya. Kalau Anda ingin mendapatkan hafalan yang kuat, maka tips yang pertama kata Al-Quran, ingat baik-baik, sebelum menghafal, niatkan hafalan. Dan spesifik, niatkan untuk dibawa berkomunikasi dengan Allah dalam sholat. Dengan bacaan yang benar. Ketika Anda niatkan seperti itu, maka Allah kemudian akan mudahkan urusan kita dalam hafalannya. Cara memudahkannya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, yassara. Cara bacaannya, faqra'u ma tayassara minal qur'an. Dihafalkan yassara, dibacakan tayassara. Akar katanya sama semua. Nah, contoh bagaimana orang-orang di masa lalu kalau mereka ingin memohon kepada Quran surah 2. Ya, boleh turun. Dua, bacaan Al-Quran selain tadi ditujukan untuk bacaan biasa yang kita gunakan dalam sholat, maka fungsi turunan yang keduanya, hafalan Al-Quran biasa dibacakan itu. Saya terangkan ada tiga fungsi utama hafalan Quran. Satu, fungsi bacaan, ini dibagi dua. Yang pertama untuk dibacakan dalam sholat. Yang kedua untuk memberikan ketenangan dalam jiwa. Sudah sampai? Ke 13 ayat ke-28. Dari situ aja, Mas. Dari situ aja bacakan. Al-Anbiya. Uba. Yuba. Wa ayyuba ayyuba jangan panjang-panjang wa ayyuba idna banyak pendek wa ayyuba idna da wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Teruskan. Fastajabna. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ panjang-panjang. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Tahan mic-nya, ambil. Terima kasih. 500.000 tolong dicatat panitia untuk beliau. Jazakallahu khair. Lihat sini, teman-teman fokus ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Perhatikan baik-baik. Ayyub bermohon kepada Allah Rabbnya agar disembuhkan dari penyakit. Tapi cara memohonnya beda. Bukan sekedar memohon. Ayub itu sebelumnya sudah sakit, diuji oleh Allah. Hilang tangan, kemudian meninggal keturunannya, anaknya 12 orang. Kemudian yang paling menarik, diminta oleh istrinya demikian rupa sekarang, sakit, hilang harta 7 tahun. Kata beliau, nanti kalau sudah usia ujian sakit ini sama dengan sehat dan senang, sama-sama 20 tahun, baru saya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya malu baru diuji 7 tahun seperti ini, saya langsung berkeluh kesah. Nah, yang paling menarik, agak cepat, saat beliau kemudian merasakan penyakit mulai mengganggu beliau untuk ibadah. Bukan sekedar mengganggu secara fisik. Fisik biasa, sebelumnya juga sudah terganggu secara fisik. Tapi sudah mulai mengganggu ibadah. Kalau bahasa kita, maaf ya, mau sholat, mau duduk, agak susah. Saat terganggu secara fisik, wa anta arhamur rahimin, wa ayyuba pakai fathah. Dan kami buka kisah Ayyub, jadikan inspirasi oleh kalian. Saat beliau bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya dalam mendekat kepadamu untuk ibadah. Perhatikan, ketika memohon kepada Allah disandingkan dengan urusan ibadah, apa kemudian jawabannya? Ayat 84-nya, fastajabna. Jawabannya menggunakan fa. Dalam ilmu nahu disebut harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Ketika doa dilekatkan dengan kepentingan ibadah, maka tidak akan ditunda. Selesai berdoa, seketika itu dikabulkan. Kalau Anda ambil metodologi kias, analogi dari sini, pesan kuatnya, lihat ujung ayat 84-nya. Wa dzikra lil abidin. Dzikra, ini mesti jadi pengingat lil abidin, bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau Anda punya penyakit serupa seperti Ayub, atau sakit, atau punya masalah lain, atau punya keinginan ingin bermohon kepada Allah, maka lakukan seperti Ayub. Bagaimana caranya? Doalah dengan menyandingkan kepentingan ibadah. Ini mungkin doa kita atau Anda jarang cepat terkabulkan, bukan karena enggak dikabulkan, karena Anda mintanya urusan dunia. Enggak ada kepentingan ibadahnya. Pernah enggak minta maaf, minta mobil untuk diantarkan ke ta'lim, minta mobil untuk bisa dipakai lewat sholat ke masjid, minta motor supaya mencari nafkah yang halal, minta rumah supaya dibacakan Quran di dalamnya? Pernah enggak dalam setiap permintaan Anda menyertakan kepentingan ibadah? Jangan-jangan selama ini, maaf, cuma minta ada suami yang baik, jodoh yang terbaik. Bisa enggak disertakan dalam Allah, mudahkan rezeki suami saya? Untuk apa? Kalau cuma minta rezeki, yang enggak beriman pun minta. Maka lebih daripada itu, ketika akan menghafal Quran, kalimat yang menggunakan dzikrun, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kata Allah di ayat tentang Ayyub tadi alaihi salam, di penghujung ayat 84, kalimat yang menggunakan dzikrun, wa dzikra lil abidin. Kalau ingin dipercepat doanya, sertakan kepentingan ibadah di dalamnya. Paham sampai sini? Dua, manfaat Al-Quran saat dibaca dzikirnya benar kepada Allah, maka dampaknya ke jiwa akan tenang. Di antara makna zikir itu Al-Quran. Buka Quran surah 15 ayat 9. Quran surah 15 ayat 9, angkat tangan. Ya, posisinya di mana? Kanan kiri? Tidak ada di atas, enggak ada di sini, enggak ada di sini. Apa bunyi ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lihat, lihat, lihat. Nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Al-Qur'an disebut sebagai zikir. Dan fungsi zikir di Qur'an surah 13 ayat ke-28. Siapa yang bisa bacakan ayatnya dengan sempurna? Sempurna. Bukan potongan. Sempurna. Bukan potongan. Bacakan ayatnya dari situ. Baik, untuk antum 1 juta rupiah, untuk antum 500 ribu rupiah. Tolong dicatatkan. Teman-teman sekalian fokus. Fokus, fokus. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Di antara makna zikir dalam Al-Qur'an. Jadi kalau antum sedang gelisah, antum sedang kurang tenang, antum bisa bacakan Qur'an. Muraja'ah, muraja'ah, muraja'ah. Tapi Qur'an yang bagaimana? Bukan yang biasa. Qur'an yang saat dibacakan, dibacakan dengan benar, dengan hafalan yang kuat. Jadi kalau Anda minta dibacakan Al-Qur'an oleh orang yang bacaannya atau Anda sendiri bacaannya belum kuat hafalannya, masih terpotong-potong, tidak menyambung ayat, maka tidak akan pernah membaca. Kalau enggak percaya silakan. Sedang gelisah, bacakan surah Ad-Duha, tapi yang lancar. Wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu minimal ada ketenangan dalam jiwa. Tapi kalau Anda bacakan atau potong, wadh-dhuha wal-layli idza saja, tidak akan ada dampak dalam ketenangan. Nah, poinnya apa hubungan dengan hafalan? Kita sekarang akan bicara bagaimana cara menghafal dengan kuat supaya itu semua mudah ditanamkan dalam diri kita dan kemudian tidak melahirkan hafalan yang tidak sempurna. Beberapa terpotong. Dua, saya agak cepat ya karena waktu kita terbatas. Dua, fungsi Al-Quran ketika kita hafalkan, fungsi yang kedua adalah mudah untuk kita temukan saat dia dibutuhkan. Pengajar, ustazah, ustaz, da'i, alim, habib, atau sekedar muslim yang berprofesi jadi apapun. Misalnya Anda ingin mengeluarkan ayat Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Karena seperti itulah Quran diturunkan. Ya Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan bukan sekedar untuk dibaca, tapi jadi petunjuk untuk setiap kehidupan manusia. Angkat tangannya. Akhwat, akhwat, Quran surah berapa ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 180? 2 atau 3? 3, bukan, salah. Yang benar 185, ya. Bukan 2, bukan 3. Baik, dapat setengah, dapat 500 ribu rupiah. Tolong dicatat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, sekarang fokus. Lihat, saya berikan pengantar sedikit ya. Kata Allah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tujuannya bukan sekedar dibaca, tapi tujuannya jadi kehidupan. Jadi Anda yang hafal bisa baca. Anak kecil tadi amil-amil bisa. Ya, Tengku Wisnu bisa, yang lain bisa. Tapi yang diinginkan oleh Quran, hafalan sejati itu bukan sekedar jadi hafalan yang ada dalam jiwa kita, tapi dia keluar jadi bimbingan dalam kehidupan. Misal, saya menginginkan Anda yang pengusaha hafal ayat-ayat usaha. Jadi begitu Anda akan melangkah, misal saya sudah jadi suami nih, Quran surah 4 ayat 34, tugasnya mencari nafkah. Bagaimana cara carinya? Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kemudian kalau ingin cepat Quran surah kedua ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi ada amalan di Quran surah ketujuh ayat ke-96. Jadi begitu Anda akan mencari nafkah, Quran itu hadir di benak Anda. Ini cara ngambilnya, ini amalannya, ini cara mengerjakannya. Hasilnya apa? Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf. Tiga bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun kapaknya terbuat dari emas. Jadi Allah yang punya rizki. Kalau Anda dekati Allahnya, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Saya menginginkan dokter itu dokter yang hafal Quran. Bukan cuma dibacakan. Jadi saat mendiagnosis pasien, apa penyakit ini? Oh, penyakit berasal dari surah kedua ayat ke-10. Apa obatnya? Quran surah 17 ayat ke-82. Kalau yang ringan-ringan, Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau yang sangat berat, secara medis mustahil. Anda naik malam sholat tahajud, minta kepada Allah supaya pasiennya sembuh. Bacakan Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84. Sembuh. Itu yang diinginkan. Anda jadi ibu rumah tangga, ingin mendidik anak, keluar ayatnya semua. Yang dalam fase kandungan, bagaimana Quran 7 ayat 189. Saat dilahirkan diberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Saat dia tumbuh sampai 2 tahun ke atas, Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan 19. Saat dia mulai belajar, Quran surah ke misalnya 9 ayat 122. Saat dia kemudian mulai bergerak lagi, berkata ah sulit, Quran surah 17 ayat 23, itu muncul. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kalau saya katakan, sering katakan, ini posisi begini, ini posisi begini, bukan menunjukkan. Akhir yang ketiga, saya mau sepakat dulu pada yang tiga ini sebelum kita belajar. Kalau tidak sepakat, saya tidak ingin ajarkan. Sepakat insya Allah? Yang terakhir, yang ketiga, disebutkan di Quran surah 35 ayat ke-32. Penghafal Quran itu mesti beda. Mesti beda. Angkat tangan, akhwat. Angkat tangan. Baik, Quran surah 35 ayat ke-32. Angkat tangan, akhwat. Padahal saya cuma minta angkat tangan aja, ya. Baik, ikhwan angkat tangan. Ikhwan yang hafal ayatnya. Baik, cukupkan, cukup sebentar. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Yang terakhir, orang yang hafal Quran mesti jadi pionir untuk mengampilkan, menampilkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Jadi kalau dia jadi pegawai yang terbaik. Tidak boleh korupsi, karena ayat Quran akan hadir ke tangannya. Mustahil tangan yang ahli Quran akan menyentuh yang haram. Kalau dia ahli Quran, maaf ya, maaf sekali. Kalau dia pegawai ahli Quran, lisannya akan dijaga oleh Qurannya. Matanya akan dijaga oleh Qurannya. Anda mau jadi artis, mau jadi guru, mau jadi pengusaha. Kalau benar-benar Anda ahli Quran, maka kata Allah, Quran itu akan memberikan bimbingan kebaikan untuk tampil dalam nilai-nilai kebaikan. Nah, saya mau sepakat dalam tiga hal ini. Siap kita rajin ibadah setelah menghafal Quran? Siap kita gunakan dalam kehidupan? Siap kita praktekkan dalam kehidupan kita? Siap tampil? Nah, sekarang tiba waktu zuhur. Ya, azan berkumandang. Zuhur masuk. Saya berikan Anda setelah ini 10 menit saja untuk memberikan kemudian gambaran-gambaran cara cepatnya. Setelah itu, untuk yang Anda telah mendaftar untuk jadi bagian ahli Quran, terlebih utusan dari yang seluruh wilayah Indonesia, silakan boleh tetap di sini. Kalau yang lain mau pamit tidak ada masalah, tapi yang telah daftar silakan di sini, saya akan terangkan. Anda pun mau ikut enggak ada masalah setelah zuhur salat, saya akan terangkan bagaimana sistem kita akan dibuat ke seluruh wilayah Indonesia. Sepakat insyaallah? Baik. Cara pertama, saya agak cepat. Saya berhenti 10 menit, kemudian kita jeda untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Satu. Saya agak cepat. Satu. Menyiapkan perangkat mushaf hafalan. Menyiapkan perangkat mushaf hafalan. Baik, Anda yang sudah terdaftar, ini gratis hafalannya, pendaftarannya, daftarkan. Insyaallah nanti melalui koordinatornya kami akan cetak mushafnya. Kami telah desain insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan bagikan mushaf untuk mempercepat hafalan. Mushaf ini kami desain nanti, teman-teman sekalian, mengumpulkan 3 keutamaan tadi. Jadi kalau Anda gunakan mushaf ini, bukan sekedar nanti tujuannya mampu menghafal, tapi kami desain bagaimana cepat ketika dimintakan untuk hadir ayatnya. Misal, Anda menghafal Al-Baqarah misalnya. Ya. Tolong boleh bacakan Al-Baqarah misal? Yang hafal Al-Baqarah? Bacakan di situ saja. Ya, Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 25 posisi paling kanan sebelah atas. Ubashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa lagi yang bacakan? Ya Bani Israel, Quran surah kedua ayat 40, ayat 47 dan 121. 40 paling kanan di pertengahan, 47 agak sedikit ke bawah. Ya Bani Israel, Quran nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi wa iyyaya farhabun. Ya Bani Israel, Quran nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dua kali disebutkan. Betul? Baik, siapa lagi? Ayat ke-26, posisi paling kanan di pertengahan. Inna Allah la yastahiyadu masalama ba'udatan fama fauqaha, dan seterusnya. Nah, yang saya maksudkan, nanti ayat-ayat tadi itu, kami desain di mushafnya, ya, kami desain di mushafnya, jadi begitu Anda bacakan, nanti langsung di sebelah kanannya akan ada potongan ayatnya. Kemudian potongan ayat ini saat dilihat, akan ada penutup di ayat-ayat yang telah dibaca, langsung di atas yang muncul posisi kanan, posisi kiri, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi begitu Anda melihat potongan ayatnya, akan terbayang di benak Anda, ini ayat sekian, surah sekian, posisi sebelah mana, saat dibutuhkan dia muncul. Anda yang perlu akses mushafnya, itu kami sedang desain jadi aplikasi. Nanti akan masuk ke handphone Anda, dimanapun Anda berada, tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Siap insya Allah? Nah, jadi perangkat pertama, selesai, Anda tidak perlu beli, kami hadirkan, dan insya Allah kita gunakan. Dua, saya cepat. Anda mesti komitmen menunaikan sholat 40 rakaat. Saya ulang, berapa rakaat? Saya ulang ya. Ini untuk menguatkan hafalan kita. Kalau cuma sekedar menghafal biasa, Anda sholat 5 waktu pun cukup. Bahkan ada yang gak pernah sholat, hafal. Ada tuh orang gak beriman, jangan ditiru. Baik, yang ini kalau ingin kuat hafalannya, jaga 40 rakaat. 40 ini fardu, 5 waktu. Berapa rakaat? 17. Tambah teman-teman sekalian, rawatib. Berapa rakaat? 12. Dalilnya At-Tirmidzi, nomor hadis 586. Secara singkat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. 12. 12 tambah 17 berapa? 29. Malamnya, ingat, malamnya ahli Al-Quran tidak akan meninggalkan tahajud. Kecuali dalam kondisi yang tidak biasa. Ahli Quran akan tahajud. Akan tahajud. Standar 11. Mengambil di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Mau tambah silakan, tapi saya mohon pada Anda, saya minta kalau hafalan ingin kuat, maka mulai hari ini maksimalkan 40 rakaat. Jangan tinggalkan fardunya, tambah dengan rawatibnya, malamnya bangun. Karena semua penghafal Quran ketika disebut dalam Al-Quran, dia tidak meninggalkan salat malam kecuali dalam kondisi yang tertentu. Siap insyaallah? Berapa rakaat? Baik, mulai hari ini saya minta, saya persaudarakan Anda semua. Saya persaudarakan Anda semuanya, nanti dalam database di Quantum Akhir itu antum semua akan diingatkan. Malam bangun, ahli Quran bangun, ayo bangun. Antum yang dekat-dekat saling mengingatkan. Ya, kalau perlu kita yang mau ke surga jadi ahli Quran. Hey, yang mau hafal Quran bangun. Nabi aja bangun, masa kamu yang bukan nabi enggak? Hey, ahli Quran bangun. Siap insyaallah? Boleh saya ingatkan? Boleh saya telpon malam-malam? Boleh saya ingatkan antum malam-malam? Boleh saya paksa antum bangun? Mau doa yang cepat supaya bisa bangun malam? Ikuti saya. Allahumma. Allahumma. Allahumma. Paksain. Paksain. Paksain. Siap? Baik. 3, 4. Ada yang nulis. Allahumma paksain. Masya Allah. Teruskan. Cepat, cepat, cepat. Supaya kita bisa menunaikan sholat zuhur. Tahan. Teman-teman fokus. Ingat ya, fungsi sholat tadi itu mengulang hafalan yang kita baca. Jadi begitu dibacakan, menghafal, pakai dalam sholat-sholat rawatib tadi. Cara prakteknya, saya gak perlu jelaskan. Buku MZN dibagi gratis di luar. Kami bawa 20 ribu. 20 ribu tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh diberikan gratis. Kalau ada yang menjual belikan, saya doakan masuk neraka. Kalau tidak tobat. Awas. Ingat, tidak diperjual belikan. Yang di sini, yang di sini. Ada 20 ribu. Anda yang pulang dari sini, saya sarankan jangan dulu pulang sebelum Anda bawa buku itu. Karena di dalamnya dijelaskan teman-teman bagaimana mengulang, menghafal dengan cepat. Dan lihat nanti yang tayangan kami di akhir periode April, di situ ada keterangannya. Sudah dapat bukunya insyaallah? Ada yang belum dapat? Ada. Baik, nanti keluar dari sini antum minta, didahulukan untuk register dulu ya, supaya tidak berantakan, didahulukan yang telah terdaftar. Nanti keluar dari sini, yang sudah ada di sini boleh mengambil satu-satu, walaupun nanti masuk dalam daftar. Tidak boleh nitip. Antum harus punya kertas kartu seukuran begini, kecil. Ya, ini kartu hotel sebetulnya ya, seukuran begini. Kertas siapkan, kertas kan ada diary ya, ada diary, ada tulisan, kertas kecil atau boleh sobek dari HVS seperti ini, seukuran begini. Kalau sudah, fokus, ini penting. Nanti antum akan menghafal sekaligus dengan nomor. Nanti kami berikan cara cepatnya. Nah, kalau sudah menghafalkan seperti itu, untuk mempertajam hafalan, angka atau nomor itu tuliskan kembali di sini, di kertas ini. Misal, Al-Baqarah juz 1 itu ayat 1 sampai dengan 141. Maka antum tuliskan di sini 1, 2, 3, 4 sampai 141. Jadi yang di bawah jangan mushafnya, ini aja kemana-mana, angkanya aja. Ingat, nomor, angka itu akan lekat sekali dengan kebutuhan kita. Ustaz, peci nomor berapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anak ada berapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rumah nomor berapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am tunzirhum la yu'minun. Ustaz, istri ada berapa? Alif lam mim. Istri saya ada di sini ya. Paham ya? Jadi kalau antum udah refleks dengan angka, di mana aja ketemu angka, ketemunya Quran. Dan angka atau nomor pasti kelihatan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 27. Al-Baqarah 27. Ayo, angkat. Cepat. Jangan mikir dulu. Berdiri, langsung di situ, yang kencang. Jangan gemulai, yang kencang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah. Itu ayat 28 paling kanan sebelah bawah. 27. Pakai peci. Bihi. Ai. Duduk. Yang lain, angkat tangan. Tahan. Cepat. Ulaika humul khasirun. Masya Allah. Nama antum? Mukhlis. Dari mana? Dari Bogor. Masya Allah. Antum insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Dan 500.000 rupiah. Tolong dicatat, Mas Gary. Ya. 500.000 rupiah. Kalau pahala aja nggak bisa pulang ke Bogor. Baik. Teman-teman, fokus ya. Jadi begitu Anda dapat tanggal berapa, ini bulan apa, bulan keberapa, usia berapa, nomor sepatu berapa, nomor peci berapa. Setiap Anda melihat angka, kalau enggak percaya silakan lihat. Anda akan dapatkan suasana berbeda. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Jadi begitu Anda disebutkan, berapa nomor teleponnya? Angkat tangan. Ayo siapa yang berani, angkat tangan. Antum, fadal, maju ke depan. Ini penutup. Benar satu, 100.000. Salah satu, bayar 100.000. Tahan di situ. Yakin? Yakin? Benar satu angka, 500.000. Salah satu angka, bayar 500.000. Yakin? Sudah siap? Bismillah. Enggak ya, kita enggak ada apa-apa. Ini kita hanya tes dan semoga Allah mudahkan. Baik, bismillah. Silakan. Mas, antum di situ juga. Antum nanti akan saya tes. Duduk di situ, duduk. Nama antum siapa? Muhammad Fajrin. Ada berapa huruf? Muhammad Fajrin. Muhammad berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu minal jinnati wan nas. 40 kali, masya Allah, gemuk antum. 4 kali. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Baik, surat apa saja? Angkat tangan. Cepat, harus 4-4-nya. Jangan salah satu. Surah apa ya? Al-Fat, ayat? Ayat keberapa? Oh, betul, 29. Mana anaknya? Ayat 29. Sini. Beraninya teriak-teriak. Sini. Ayat 29. Sini. Ya. Adik sini, Ustaz pulang ya. Baik. Sini. Masya Allah. Nama siapa? Hairul Azam Agus Setiawan. Hairul Azam Agus Setiawan, baik. Surat apa? Apanya? Al? Al-Fajr, Masya Allah. Apanya? Oh, yang tadi, Muhammad. Surat apa tadi? Muhammadur Rasulullah. Al-Fat ayat 29. Al-Fat ayat 29. Surat apa 29. Lagi yang? Surat Al-Fat surat ke-48 ayat 29. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Bisa baca ayatnya? Jangan semuanya. Tidak semuanya. Baik, yang awalnya aja. Apa? Al-Fat 29. Awalnya baca. Muhammadur Rasul. Terus? Ya, segitu aja. Baik, ya sudah. Untuk adik di mana? Ini teman sekolah di mana? STIPDC. SDIPTC. IPTC DRG. DJ. IPDJ. Sekolah Dasar Islam Plus Tarutana. Oh, Sekolah Dasar Islam. Oh, gitulah pokoknya ya. Baik. Sudah kelas berapa sekarang? Kelas 3. Baik, 3. 300.000 ya. 3. Ya, silakan duduk lagi. Kasih sama Om mic-nya. Om yang itu tuh, ya. Yang tadi salah tuh, yang itu tuh. Yang hijau. Itu yang hijau tuh. Ya, adik ke sana. Nah, ikut yang hijau. Mas, antum disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat ke-2. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Quran surah ke-3 ayat 144. 144. Al-Fat surah ke... Al-Fat ayat ke-29. Kemudian... Quran 47 ayat ke-2. 47 ayat ke-2. Terakhir. Surah kelas 33 Al-Ahzab ayat ke-40. 33 ayat ke-40. Baik, apa yang mau antum sekarang lakukan? Tadi disuruh buat nomor telepon. Ya, berapa nomornya? Satu nomornya. Nomornya satu. Berapa? 0853-9725-8390. Ulangi, 08? 0853-9725-8390. 0853-9725. Coba mulai dari awal. Kosong. Kosong. Bukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 8. 8. Kita ambil Al-Baqarah aja. 8. Aduh. Al-Baqarah. zalikal kita boleh rebah fi wa takin lalai sinam. Ayat ke-8 apa? Paling kanan agak sedikit ke atas. Bacakan. Ulangi yang kencang bacakan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. 085. Ayo antum bacakan. 0. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus 8. 8. 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum mu'minin. Kemudian 5. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. 3. Alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus. Azita yu'minu bil ghaibi. Nah, terus. Berapa lagi? Tahan. Nah, ini maksud saya, kalau Anda setiap ditanya nanti nomor, angka-angka, kalau sudah terbiasa dengan yang tadi Anda akan otomatis. Nah, nanti cara menggunakan kartu ini, boleh duduk di situ? Boleh duduk. Duduk. Cara menggunakan kartu ini, fokus, lihat. Kalau sudah dituliskan, ditulis setelah selesai sholat tadi atau sebelum sholat, saat Anda i'tikaf menunggu waktu sholat, yang dibuka cuma ini saja. Paham? Misal An-Naba 40 ayat, tuliskan 1 sampai 40. Jadi begitu Anda sambil nunggu, sudah menghafal berapa? 5. Jangan tulis 1 sampai 40 dulu. Yang sudah ditulis, sudah dihafal. Yang sudah dihafalkan, baru dituliskan. Amma yatasa'alun. Ayat berapa? 1. Baru hafal 1 ayat, tulis 1. 1. Jadi begitu Anda menunggu waktu sholat, lihat 1. Amma yatasa'alun. Baik. Kemudian menghafal lagi, tuliskan. Anin naba'il azim. 2. Sampai Anda hafal 40 ayat, baru teknis cara menghafalnya. Kita jeda sebentar, teman-teman sekalian. Kami telah tetapkan dalam buku itu. Di buku itu sudah diatur insya Allah dengan penjelasannya. Kami ingin jeda untuk menunaikan sholat duhur dulu berjamaah. Sudah punya wudu? Sudah, baik. Yang punya wudu bertahan di sini. Kemana arah kiblatnya? Ke Mekah. Arah Ka'bah. Baik, fokus. Arah kiblatnya akan ada ke arah sana. Ya, teman-teman, tahan. Jangan dulu berdiri. Tahan sebentar. Yang sudah punya wudu bertahan di sini. Baik, yang belum punya wudu silakan berwudu. Kita jeda menunaikan salat duhur. Ya, setelah itu kita sambung kembali untuk melanjutkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanti di sini silahkan, mau di luar sekitaran juga enggak apa-apa.